Wa fil khabar aniku tetap dalam hadis dan dawu tafakkuru sa'atin utawi mikir sak mongso. Oke, saya iki maknani sak jam, mboten nampa ora maksud sak kok sak jam dhisik ra ono jam wae tafakkuru sa'atin te mikir sak nopo? Mongso. Aneh-aneh iki. Sik yu khairun wa ape? Min ibadati sitina sanatan dinbang ibadah binen suwida taun. Mengke kalau warai cara ni mikir, jadi mikir sesaat iku luwe ape tinimbang ibadah binen suwida taun. Sesaat itu tidak harus sampai satu jam, satu menit, satu setengah menit. Qala Syekh Al-Hafani ayi tafakkuru tegese uti tafakkur fi masnu'atillahi ta'ala ing dalam barang-barang sing digawe Allah ta'ala wa fi sakaratil mautin ing dalam sekarat mati wa adzabil qabri lan siksa kubur wa ahwalil kiamat lan prahara dino kiamat iku khairun duwe apik min kasirin tinimbang barang akeh minal ibadati sang ibadah lima krono perkara ya tarota bukang dadi kasusun apa ma'ala dalikal fikri ngatasi mengkono-mengkono pemikiran minal khairi sangking keapian. Terus ngeten kula terang nge, dadi kula parek pengiran sedanten, ulama parek pengiran itu nomor siji baru kaya mikir. Nah ulama ibadah biasa, kalah mbak sampean. Sampean tanpa utangnya ke ibadah jas, soalnya kalah sampai ibadah sampean. Jadi mikir itu gini, nge. Kan di Quran itu banyak sesuatu yang menjadikan kita ini benar-benar tambah iman. Misalnya Allah cerita wong kafir atau wong rojo-rojo kafir. Dawe pangeran, kalau kamu kumo luhur bisa mengendalikan kehidupan. Kita balik ini malih. Kalau kalian kumo luhur bisa mengendalikan apa? Kehidupan. Pangeran dawe secara ekstrim. Falau la ingkuntum huyera madinin tarji'unaha ingkuntum sodikin. Kalau kamu betul bisa mengendalikan kehidupan. Bayo Fir'aun, Namrud, presiden, penguasa, orang kaya. Pas nyawa apa metu kok nyekeli. Mletemu ngono jare ngendalikan kehidupan, nyawamu pe mati ya merusut ngono ae. Nek mestine kaya kondang tarik apa? Kembali tarji unaha ing kuntum sadikin. Akhirnya terus kita mikir betapa kita ini lemah. Mengendalikan sesuatu yang paling kita inginkan yaitu nyawa saja ndak bisa. Mengendalikan cinta istri kamu ndak bisa, mengendalikan maslahat untuk kamu ndak bisa. Kadang punya pilihan jadi bangkrutmu. Punya pilihan jadi mandorotmu, punya keinginan jadi kecelakaanmu. Kan banyak ya misalnya anak-anak ingin dibelikan sepeda motor jadi kecelakaan nih. Kue jadi sugih, jadi keplesete, terus macam-macam lah. Lha iku kok anak gue jelek manusia seperti falaula ing kuntum khaira madinin tarjiunaha ing kuntum sadikin. Mbok ya kalau kamu ndak mau ketemu saya kata Allah dan kamu penguasa, ya sudah nyawa ketika mau keluar kamu tarik kembali. Nah, itu kan kelihatan betapa lemahnya manusia. Lah nek delok dijayane pangeran nggih wae delok apa-apa yang diciptakan Allah. Nggih kula bolak-balik nyontokno wis paling ekstrim itu memang Allah nggih nyamuk. Nyamuk iku wis cilik jadi organ tubuh dhe urat. Terus urate iku sepiro cilik. Jadi nyamuk tok wis cilik, ijek duwe organ tubuh ya duwe urat. Lah urate iku jadi kuman. Terus pangeran oleh nggih kuman niku piye jaran? Itu kan mau tidak mau gue yakin tenan Allah ala kulli syai'in qadir. Wah itu kan daripada sing ibadah tusan tahun mau kepinginnya mlebu swarga wah itu seram utuh tenan. Karena dia sebetulnya digerakkan oleh egoisnya. Mengenai wong jenis ini nak jadi wali tak lorot tenan. Oh tak protes tenan. Coba untungnya bagi Islam apa coba? Gue ibadah tusan tahun mau kepingin mlebu swarga itu kan untungnya Islam itu apa coba? Kalau betul kamu masuk surga pun Islam tidak untung kan? Karena orientasi kamu hanya nuruti swarga. Artinya pas ke ibadah sebetulnya di hati kamu gusti kula teng donya wis melarat bojo kula elek. Ra kelonane ra enak kan ngono. Mulane kula nang mlebu swarga ben diwidadari piro? 70. Itu kan utekem kan ngono tok. Bandingno ulama. Biye supaya ngaji ku gampang murah. Diakses secara gampang ben wong nyebut pangeran secara benar mergo diwarai calane eling pangeran koyok sesuatu yang diriwayatkan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhir ulama maca Ihya, maca Hikam, maca Bukhari. Terus orang cara ingat Allah seperti panduane Rasulullah. Orang salat kayak panduane Rasulullah, orang puasa kayak apa ulama? Wis ngono ulama ra mikir swarga neraka, serah dipikir. Lah bangkune kok ulama iki kalah wali mbek sing ibadah. 100 tahun. Tidak kelasnya. Jadi per detik dari ulama itu lebih baik dibanding ibadahnya orang ini berapa? 60 tahun. Ya kalau satu hari berapa detik? Ini cuma macam-macam be ulama. Contoh saya kiki ini be Anan Mustafa susah. Ini gus susah. Tapi ya sekarang bawa musus. Kalau nggak disayang di WA, sebelum Mustafa di WA keton gue. Pasti kalau Sufi gue apa anut Mustafa, sebelum saya gede nih di WA wah nyorok. Ya, ya kapan nama tak dua Mustafa. Aduh mata nabungnya. Jadi min asratis saah nama. Alamat ya apa? Naruhkan sebeling, rai ini beling pantas gue. Jadi spend gue, pangeran jurah kalung rahmati, mus tenang aja kak bobo, kak bobo singgut. Gue tak lapor nos, beten apa nopo gusti di umur gue. Suka gebotan, kiai gebotan, terus pokoknya. Kiai cilik uloron, tetap kudu jaga penampilan rezeki rapati agak. Lara-larannya kiai kiai cilik, tetap kudu soleh rezeki rapati. Lancar, suara. Berarti kiai gede, enak rezekinya agak. Tapi ning donya mbok akhirat sing bejo wali-wali ini. Kula nu jeling dawuh bapak. Termasuk dawuh bapak paling saya kenang tuh begini. Kula jeling betul. Aja geman ben dadi wali zaman akhir. Wali bahasa Indonesia maksudnya. Mboten wali bahasa Arab. Paling dadi wali terkenal wali paling wong sowan, salam tempel ngekeki dhuwit terus wis. Untunge apa Islam. Tapi nak dadi ahli fikih. Wong belajar carane sholat, carane zakat, carane haji, syarat rukunnya, itu sing untung Islam. Ini penting saya utarakan. Kan misalnya di Indonesia banyak lah orang terkenal wali. Orang terkenal wali itu masyarakat kita kan, ya sudah sowan, nyalami template, buka toko, salam template, terus sowan, sudah kita. Dan kayak ini kalau wali yang bukan wali betul, maksudnya bukan wali yang dari jalur ulama, dia senang saja karena tadi. Tapi terus untungnya Islam itu apa? Sing sugih kan dek nih. Coba kalau ulama dikasih gak dikasih oleh umat kepikiran rangno hukumnya Allah subhanahu. Dihormati gak dihormati kepikiran Allah itu diibadahi oleh manusia secara benar. Akhirnya mulang terus. Mak biasanya ulama seperti ini karena pati keramat. Sing iki cara zahir keramat. Pengaruhnya gede, sing pidol itu. Nah itu kalau dia wali betul indah pasti risi. Karena dia mendapat sesuatu yang enggak menguntungkan Islam, pasti risi kalau dia wali betul. Tapi kalau dia enggak wali betul, ya enggak risi, dinikmati ya. Tapi kalau wali betul, pasti risi. Saya beberapa kali ketemu orang yang diperlakukan seperti itu, tapi dia wali betul, lu nangis tenan. Nangis akhirnya uangnya dikasihkan ahli fikih, yang mulang fikih, dikasihkan kiai, yang bina umat. Dia sendiri sowan di depan ulama fikih nyucup untuk menunjukkan bahwa dia hormat sama orang yang derek ngitmai Islam. Tapi kalau ini enggak jenis wali betul, malah aku mau luhur. Tamunya agak aku, pengaruhnya agak aku, apa-apaan. Bagaimana calonan presiden, ya agak-agian. Kan itu jegeman wani ulama, ya. Kualat dunia akhirat. Coba ulama itu kan orang yang menerangkan sesuatu yang Islam itu menjadi menggeliat. Haji itu begini. Tawaf itu 7 kali putaran. Jailan al-baita an yasari. Posisi Ka'bah harus samping apa? Kiri. Dan hindari dekat dengan Ka'bah terlalu karena kiswah Ka'bah itu berminyak, nanti potensi kamu kena dam. Hindari terlalu dekat, jangan-jangan kamu nginjek apa asasul Ka'bah, apa itu pondasi Ka'bah, sadarwan kalau dalam bahasa Arab. Itu sampai gitu. Habis itu kamu sa'i. Caranya lari 7 kali dimulai dari sofa ke marwah terhitung 1, marwah ke sofa dihitung kedua. Padahal terkenal wali. Mbah iku lho dongane mandi, orang sowan pindah di DPR, ben tokone laris. Ya gitu-gitu tok. Terus wong iki ku mau luhur. Apa ulama gak kak? Woi, tak lawan tenang. Indonesia ngene ku jek akeh orang ajar. Itu bahaya betul bagi kelangsen. Nak wali betul pasti risi, kalau wali betul pasti risi. Kan ya risi terus beliau pasti menghormati ahli fikih atau beliau sendiri semulang kitab fikih untuk menunjukkan bahwa ini loh yang perlu di syariat. Nah keyakinan saya termasuk wali betul dalam konteks ini ya Mbah Hamid Pasuruan. Bukan karena Mbah saya emang wisanan sama Mbah saya, tapi emang betul. Beliau kalau sama Ki Khalid Sugiri hormat, sama ulama fikih hormat. Beliau sendiri yang ngajar mabadi, ngajar ikhya. Beliau hormat sama habaib-habaib. Beliau juga ngaji di depan umum, ngajar maupun belajar. Karena beliau mikir, pernah beliau bilang ke bapak saya, aku dah kepali paling wong sowan gue gulo, tapi nak aku mulang fikih. Gue wong ngerti toto corone ibadah. Iku wali tenan. Karena yang dipikir kelangsungan Islam, paham ya? Jadi disalami templek wong ora gratisan. Kok kowe salam templek kan kurang ajar. Salam templek ini 1 juta 2 juta. Nek menawa disafaati Gus Bambu swarga 1 juta njaluk swarga. Mana-mana. Aslinya medit 1 juta kok gue bayar apa? Tapi lumayan seneng kiai ya, tapi ya sudah. Tapi kalau saya ini orang yang takut hisab, mesti pikiran pertama itu cek disalami templek cek tidak. Pokoknya agama Allah harus jalan. Caranya diterangkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu harus ngomong hukumnya pangeran. Mulane kula niku ambek ulama terutama kiai fikih sing ikhlas tapi sumpeneng karena coba Indonesia itu kalau haji itu yang terbaik loh di dunia. Enggak ada orang awam sebaik Indonesia karena memang diwarai carane ibadah kiai itu diwarai meskipun bodoh lah. Wong-wong sing haji ku ana sing nyuwun sewu, tuwuhipun ditelepon ngono-ngono. Ana dering apa habit, golek habit terus diangkat soli disaine. Wong Jawa ora ngarah kebayang ngono. HP-ne ana dering bila perlu mau dijubuk dipate. Wong kono soli jare. Wong Jawa ngerti nek salat omong ku ba. Setan. Terus hebatnya wong Jawa nek salat itu bener kabeh terkibe. Ora paham kok bener saking nurute mbek kiai. Raro nek gumut adat tak khobar. Tapi macane bener. Ah jajal macammu sing ra iso nahu. Rabbana lakal hamdu mil usama wa tiyrafa wa milul ardi wa mil umasi tamin seim. Tak wanani yo. Allahumma laka iku tetep kagungane panjenengan alhamdu te puji. Kan normal alhamdu rafa mergo mubtada muakhar. Sifate alhamdu mil usamawati kang ngebaki pira-pira langit. Ya mil urafa karena sifatnya alhamdu, asamawati jar karena mudhof ila terus wa milul ardi rafa karena ataf. Wa milul ardi, ardi cer karena mudhafileh. Iku wong Indonesia bener kabeh. Cah TK ya bener, Mustafa ya bener, Ruhin ya bener, sing duwe anan ya bener, wong bener kabeh. Sehingga rahasia umum ketika wong Indonesia sholat wong Arab kagum. Ini ndak orang Arab kok fusha. Ini Masya Allah fasih, mergo rofak nasabe bener. Padahal boleh cilik nak salah diduduk gurune. Nak ngaji ning musala anger salah Indonesia diduduk apa? Jajal aku. Rabbana lakal hamdu mil isam. Deplok mil hukum. Mesti gue ger gurune gege. Gurune dhewe ora ana khune. Gurune ku ya ora iso tapi anut gurune. Gurune anut gurune. Maka pernah jadi guyonan tuh rahasia umum tuh. Ada seorang wartawan di pas ngeliput di Gaza, di Golan di apa ketinggian Golan. Itu dijak bahasa Arab orang Palestina enggak bisa. Saya bisanya bahasa Inggris. Walah. Buareng salat, sing wong Jawa iki ngimami. Allahu Akbar ya. Allahune rafa mung dadi mubtada. Allahu Akbar terus kabira walhamdu. Kabiran yo bener nasab mung dadi maf'ul mutlak. Bener kabeh. Rabbi firli warhamni wajibur. Dicucuk. Masyaallah anta fasih fasih maksud bahasa Arabmu fasih. Jare sing wartawane pancen mulai cilik apalan apa. Tapi itu bagi yang ngerti bahasa Arab, susunan begitu tuh luar biasa. Wong Jawa kan puwe dhewe. Assalamu alayka ayyuhan nabi yo bener. Assalamu rafa' mergo mubtada, alayka majrure ala. Ka iku mabni. Ayyuhan nabi munada mufrad, ayyuhan nabi rafa' wa rahmatullahi wa barakatuh. Fase. Idhofah mesti jar. Jajal misalnya kowe zaman kecilik salah wa rahmatullahi. Goblok wa rahmatullahi kan. Wahire wapal tenan. Yo ora ana buta filajer gurune yo ora. Masyaallah bodho kok barokah ngono iku saking. Tapi bagi sing ahli bahasa Arab ini kan luar tertib wong Arab nganti guri. Bener kabeh. Ora iso nek wong Indonesia ora iso. Arab semua wis ora salat terus. Angkat telepon jare soli jare piye karo Allah Karim semata no wong. Orang Indonesia itu haji terbaik di dunia. Yang paling awam, bayangno apa? Salate, tawafe. Karena tadi manasik nang menit pirang bulan manasik haji Indonesia? Ono 6 bulan. Setahun. Setahun ya? Wong paling gioblek wis pinter. Iku kok kemenak ono kok KBIH ono kok kiai kultural ya. Suarane ngantemi setan dilatih. Lu nak ngantem ngene jung ya kudu kena almarma. Iku ning kono iku ono tugu kudu kena iku. Watune jumlahe sakmene. Jelas detail. Terus diwujud nontonan jam 03.00 dipraktek nontonan. Ngantem pertama ni jam 03.00 ula wis bener kabeh. Lah sampean arek kaji dunia nyun sewu sandal diantemno jam diantemno. Kayak Indonesia jelas syarat yang dilempar, syarat kesekian kaunul marmi hajaron yang dilemparkan berupa batu, maka tidak boleh pakai sandal, apalagi pakai dolar. Diulang. Cuma setan nganut dolar. Wah senengan nih. Itu jelas nih gue takrib yang dilempar memang berupa batu. Terus dimakruhkan melempar batu yang pernah dipakai. Terus ada keterangannya lagi. Wa ayu hajarin kada wa kada sah. Melempar dengan batu apa saja sah. Cuma yang terbaik adalah batu yang dari Musdalifah. Itu diterangkan detail. Dan itu terus sampai setahun. Orang pinter. Wis ngono dongane duwe sarep koyo standar militer, duwe alternatif B. Dadi iku donga nak rapal wis dikalungno. Ora kakuati piye malaikat. Jadi setan nggodho muga-muga lali jebule nggo cadangan. Wes pokoke pusing ngadepi kaji Indonesia setan. Dadi dilalekno jebule nggo apa? Cadangan. Dikalungno bisa. Dadi serangan rasa lah. Lha kok bolak-balik haji tawaf, jari ketua apa regune iku tawaf wis ping 7. Jari ibu-ibu ning gurine kene iku jari lagi ping 6 bantah-bantahan. Bantah-bantahan. Sing wong akeh ora mikir cek 6 cek 7 wis pokoke akhire rombongane mamang kabeh. Nah cara fikih kan ngambil al-aqal 7 ben 6 kon milih 6. Ketua rombongane mau kalah. Lho Bu, sampean ra percaya kula lho bukaan bareng dibuka napa doa putaran ketujuh. Dadi wis dadi doa putaran pertama diwaca. Engko tawaf kedua doa putaran. Dadi aku gak ngara lali, Bu. Iki putarane ono. Dadi lempirane iku batinku aku sewu ngalim ra ndek donga serep itu. Iku ning kitab ra ono, yakin ra ono. Terus apa kok Pak? Iku ono kitabe ora Gus butuhe iku ben ra lali. Lah sing bantah yo pinter cah wedok iku. Ibu-ibu. Ora iso, Pak. Aku ndek karet 7. Iki sing pindah lagi numpak. Wah, mate nopo. Dadi karet versus doa. Wah, mate nopo. Liyane ditakoki, "Duka, Pak, kok kula melok." Akhirnya kula takoki, "Aku asline ya ora muto, web ya ora pembina." Tapi nek wong alim kan ketara gene ning dinding wong alim tetep kotor, tetep. Akhire mesti takon, "Mun Bapak, kok terserah jenengan." Ya nek anut aku ya anut kek kon milih alakol apa? 6 apa 7 ya milih 6, tapi ojo arane aku milih ibu-ibu. Ya akhire, "Oke, baleni pisan kelas." Atine setan iku gak kuat. Jadi gak mungkin Indonesia mamang kok 7 mek 5 tapi 7 mek 4. Pengkaretannya pasti ndak. Akhire sing mutawife tak omong ngene iki, Fat. Pak, paling oleh buka rong lempir langsung pisan. Iya kita. Lempiran kan bukaane sitok-sitok kan iso ae apa? Langsung loro. Semenjak iku dene nak ngono iku ya Gus, bahaya lempiran. Bahaya nak misale kowe kesusu buka terus untuk telu be. Misalnya kelet apa? Kelet kan, tapi betapa hebatnya kaji Indonesia itu. Ono karet, ono lempiran. Pembalang jumroh yang ono watu wis ditung ke hotel nak jumlahe 7. Dadi lalilah wis tetep 7 wong pancen dipersiapno tenan. Watu 7 seri pertama digowo. Kok seri kedua digowo. Wong liya iku ora. Balang cek ngitungi watu kadung wis ribet kok kaji liyane Indonesia. Indonesia hebat. Lah hebatnya mah wis bayar larang kok rasa iku ora trimo. Wong Indonesia iku tak darani salate rasa tenang ae kan gak bayar. Tapi nak darah ini kajini rasa wah ngamuk mesti larang kok kasar menurut tadi melani medit itu yono barokah ya menurutku eman nak ras sahiwan bayar ayo orang Indonesia barani sholat rasa tenangnya ono manasik sholat menurutku rasa gak bayar rasa awas melani Indonesia aku lucu kajini bener nak sholat itu salah perkara ini rata udah jok ngajari sholat ngerasa rapopo ngerabayar tapi nak haji bayar. Mulane apa salat itu berbayar, ben rada ana perhatian. Ya, dadi ngarepe Ka'bah utawa debat bisa niku. Gak iso, Pak. Karetku iku ditutono tangane. Ning kene 7, ning kene kosong. Lah sing pindah lagi 6. Kan kurang. Stop. Dadi dekne keyakinane 6. Sing mutawi ditutono doa putaran ketujuh. Lho Gus dong aku stok kene jare. Khilaf kan. Akhirnya jamaah kan yo mikir, Pak. Akhirnya dan mutawif itu kan karena seringnya mungkin kan dia kan tiap tahun haji profesi kan. Potensi sembrono kan lebih tinggi. Wong gaji padha kan ngono wae. Jadi cara aku meyakinkan ibu-ibu imam. Yo dijiwai. Tapi nek mutawif kan keseringan. Wong tau ana mutawif tak takoki, tapi rahasia, tapi tak omongno. Tak omongin. Pak, kowe udah kaji tenan, jawabe lucu. Gak Gus gak kaji, kuwi ritual. Tak takoki, kena apa ora kaji? Ku wesel lho Gus, nak niat kaji. Karena kalau dia niat kaji, itu kan kena aturan hukum haji. Nak sempakan gak sah, kena sabun ra oleh, kena minyak. Mutawif yang sudah bertahun-tahun jadi mutawif, ternyata gak niat kaji. Jadi penampilannya kaji, tapi dia gak niat kaji. Tapi kadang kalau adus, kuasal sabu. Tapi ini rahasia, tapi lah omong. Tapi gak semuanya. Tapi banyak tak tanya jawabnya gitu. Oh capek. Karena kalau dia ikut niat kaji, itu kan kena aturan haji. Aturan haji berat. Kuasal adus sabunan gak oleh. Banyak lah yang terus. Artinya ngene potensi dekne ceroboh itu tinggi sekali wong. Kelakuane ngono maksud e angel teman terang-terang. Jadi karet versus halaman. Iku ya mau wong Indonesia tok seperti itu, saking hati-hatinya. Akhirnya yo mau, aku nak mbok takoki yo milih fikih, cara fikih anak mamang 7 mbek 6 yo. Karena yang lain enggak debat, yang lain enggak duwe ingatan. Mana sih nganggur rokaban nangis, ya Allah, ini semuanya gue raro pengen nembak itu gue. Mau yang menang kalah nangis, rokaban nangis, malah repot menang ngajak wong iwas. Mau nangis utangnya, bawa tidur sana ya raro. Tapi betapa orang Indonesia semuanya tertata, saya ulang lagi semuanya tertata. Kalau ini buatan sombong, mungkin anak muda yang banyak mengkaji halal haram itu diantaranya saya. Kulo niku belajar halal haram mulai madzhab Syafi'i, Hanafi sampai macam-macam, sampai madzhab paling modern. Misalnya begini, sing kulo yakini nggih. Keyakinan kulo sing mesti haram mung kulo Syafi'i nggih. Celeng, ijma nggih. Nah, celeng napa? Ijma. Terus asu mendekati ijma, asu mendekati napa? Ijma. Terus fahdin niku semacam macan ya, pokoknya fahdin, namrin, babrin, pokoknya ngaji kados kula niku sing entekno nyawa tenan. Wong Arab ku nak nggih golongane macan ku nak singa ku bahasa Arabe asat nggih. Lah terus macan niku ana fahdin, babrin, namrin, niku jenis napa macan, macan tutul, macan Sumatera, pokoknya bahasa Arabe fahdin, babrin, namrin. Mulane kirang regane aku iki dosa tenan. Kula neliti hukum lu nganti wis ora ana anak bojo tenan. Kula ora pegatan wis apik wonten mawon. Soale kula ora pegatan. Imam Sibawai nu seneng ilmu. Bendina nulis kitab. Niku bojone niku cemburu. Pas Imam Sibawai ning pasar kitabe diobong. Ben ora sinau. Nyongkone bojone terus ngeloni bojone. Jebule malah dipegat. Perkarane suwe seneng kitab timbang nopo? Bojone. Nah, ini bojo kula pun kompromi, pun kompromi. Jadi, wis Agus aku nomor 17, sing penting aja pegat dadi nomor 17 dadi pegat. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin. Saeling kula niku nate tumbas suwidak biji Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Nate kula waca pas khole bapak niku suwidak biji. Nah, kitab-kitab kados Bidayatul Hidayah sing kados takrib wonten niku kula nak tumbas langsung kathah 20. Karena pikiran kulo sederhana, kulo niku wong alim. Dadi kadang ana tamu Gus kulo pengen ngaji takrib, tak kei sak kitabe tak wacano. Lah anak tamune 20 ge. Ya tak kei 20. Ku tak anggap engko sanggo mati ngoten mawon. Nah, suatu saat ikhya niku kulo gadah sekawan. Mulai beda-beda cetakan. Niki cerita betapa untuk jadi alim itu. Karena cetakan sekali salah, kamu ndak punya pembanding kalau cetakannya apa? Sama. Jadi saya punya cetakan Darul Fikr, cetakan Indonesia, cetakan Darul Kutub Ilmiah, sampai cetakan Darul Qahirah Mesir. Terus masih punya sarahnya. Sarahnya Ihya itu Ithafus Adat Al-Muttaqin. Itu sekitar 14 juz. Ihya itu 4 juz disarai 14 juz. Nanti sampai tahu, akan tahu kualitas gejlokannya para ulama ketika menentukan halal haram. Kalau baca kitabnya banyak. Gejlokan ilmiahnya ahli. Misalnya begini termasuk gejlokan. Ini gejolokan nyata antar ulama. Cara sampean pitik itu halal atau haram? Pitik halal. Oh, senengnya cek bantri ini halal. Nah, ukuran haram itu kan kewane jijik no. Di antara kaidah haram itu wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Khaba'ith itu barang sing jijikno. Wong kowe WC kok ngising jenenge minal khubusi wal khaba'ith. Saiki tak bedheki. Mangane pitik iku apa? Lho ora usah munafik e, mangane pitik iku apa? Taek kan. Mangane pitik iku apa? Taek. Pitik ambek macan itu pria inti pria iya apa? Macan, nah, berarti sing mungkin haram itu pitik atau macan misalnya pertanyaan pitik, rasanya ini gejelekannya ulama gue agak roh rasanya jadi ulama jadi roh tahu duwe pikiran ngeneki gue roh rasanya jadi ulama sebab itu Ahmad bin Hanbal mau makan pitik ini roh sunai nabi caranya makan pitik mereka risikonya dur. Sono sing nggak kok itu, lu macan duwe taring Gus. Kewan iku nak sing duwe taring utawa cengkeraman, iku haram. Terus wong nyontokno nak manuk iku kaya bidu utawa alap-alap. Nak manuk gendilang halal ya cara keyakinan. Manuk terucuan halal. Jare cangkem-cangkem elek, iku yo duwe cengkeraman karena carane dekne nangkep walang yo nganggo cengkeraman. Artine cara walang mbok takon. Nggih, cara walang mbok takoki. Cengkramane manuk gentilang ku kuat ta ora? Jawabane napa? Kuat. Artinya bagi korbannya kan cengkraman itu kuat. Ora Gus maksude cengkramane sing sejenis. Lho, anak sejenis bidho mek bidholah ya ora kuat. Bidho iku kuat nak nyengkram sak. Iso. Entek sampean nek kena ulama padha ulama gojlokan. Nah, terus ana kaidah meneh. Pokoke ngene. Nak mandorot haram, nak gak mandorot halal. Lah saiki pertanyaane, cara ilmu medis, pitik iku rawan potensi flu burung. Bekecot gizine akeh. Ayo perkara kan ge. Perkara nak ge contone jajal tes secara medis, bekecot mbek pitik potensi penyakitnya akeh ndi? Pitik. Berarti pitik haram mergo potensi misalnya menulari flu burung, bekecot halal ge gizinya. Banyak ajur ya, nah, kena mazhab-mazhab mulanya masalah halal haram niku hae pangeran kita ratau roh sebab itu kita pakai imam dalam hal ini kita ngikuti sinten imam Syafi'i tapi ngikuti itu bukan berarti kita terus sepaneng harus begitu karena kalau sampean sepaneng nanti sampean akan keweleh piwe imam Syafi'i di guru jenenge imam Malik sing mudah menghalalkan kewan-kewan sing gak ono nasi haram. Dan jelas Imam Malik termasuk orang yang melarang orang makan anjing. Jadi gak bilang haram tapi dia melarang murid-muridnya makan apa? Anjing. Ya orang juga gak bisa menebak apa melarang itu mengharamkan apa enggak. Tapi sing jelas jenenge ngelarang gak ngongkon. Sing perlu dieling-eling nek jenenge ngelarang iku mboten apa ngongkon. Nah itu sing perlu. Niki penting kula aturaken karena siklus kehidupan sing dimaksud Allah niku pancen king kewan. Mata roka ala dzuriya napa minta tadi. Mulane suket iku pangeran duwe adat. Sampeyan saiki tak bedhei. Mriki nek adarene suket apa rumput ge. Suket mbek sapi ku larang ndi? Larang padha. Kowe ora tau dadi ilmuwan. Suket mbek sapi nu regane padha. Sampeyan nek duwe sapi, niku rata-rata didol umur pinten taun? 2 taun kan. Pinten regane nek sapi rega 2 taun? Mulai cilik nganti 2 taun regane pinten? Mboten jawab mawon. Wonten 7 juta. Pinten? 12 juta. Sekarang misalnya sapi itu satu hari mangan suket ono setengah bintal. Pinten? Mboten suket misalnya coba yang dedek suket. Sapi bintal. Pinten? Pinten kilo kira-kira mangani suket itu pirang kilo? 20.000 nggih. Heeh. Saiki 20.000 ping sak wulan. 600. 600 ping setahun. Pinten? 7 juta 200 ping rong tahun. Ah, padha kan. Mulane kena nyepelekno suket mbek sapi larang ndi? Yo larang suket padha kan. Mergo umure rong tahun sapi iku padha karo umur suket sing dipangan. Mulane nyepelekno suket cara pangeran wong goblok lho iki kok tenan. Mulane kula nate ditangkleti ilmuan. Gus Quran hebate ngono kok bakas suket wa faqihatau wa abba. Faham ya? Anna sababnal ma asabba tsumma saqa kenal ardo saqa fa ambatsna fiha habba wa inabau wa qatba wa zaitunau wa nakhla wa hadaiqa hulba wa faqihatau wa abba. Nak jawab ku kiai kok bintung ora karuan suket mbek sapi regane. Waduh, jiran juguyan juga, juguyan bama aku itu lama, jadi mikirku luwe suwe timbang kue. Sapi rong tahun regane biro, dijawab, ya 14 juta Gus. Dan aku makani sapi, gue suket sedina rong pulau ewe, pengen kena biro, 14 juta. Ya, artinya nak Quran bakas wit-witan, bakas suket, ojo sepele, no, karena nilai-nilai sapi, wedhus sing larang itu bergantung suket. Nak mbok etung nilai ini, waduh. Aku yakin regane Mustafa ambek beras yang dipangan mulai cilik ku larang beras kok. Mustafa didol ora payu. Itu kan. Paham ya? Pemula saiki yatim piatu, paham ya? Iku yatim. Ora nang doyan dene. Iku pangeran. Mulane Quran iku bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dadi ana Quran sing mbok waca jenenge mushaf. Ana Quran sing mbok apal jenenge Quran. Tapi ana Quran sing dadi hujjatullah fi ardi iku sing diwaca ulama. Nggih, Quran sing dadi hujjatullah fi ardi sing diwaca ulama disebut apa? Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran udah di ayat sing jelas tapi ning dadane wong-wong sing duwe napa ilmu. Termasuk iku wong di ilmu ngerti nek regane suket iku padha ambek sapi. Iku nak mbok etung suket tok lan sak banyune. Sak ngombene. Mulane wonten teori jari Imam Ghazali. Uang saat dunia aku keliru kabeh, aku pangeran tetap suge. Mergo ora ana barang nganggur cara pangeran. Ya kok nganggur piye? Misalnya ngeten contoh gampang. Wonten tiang niku nyupir bis. Bise niku jauh perjalanan Jakarta Semarang atau Jakarta Jogja. Gak payu, mau supir mek kernet. Wah rugi bise. Tapi gara-gara bise rugi kan dia ngitung rugi karena ndak ada penumpang kan. Tapi jadi toko pom dari pom bensin masih orang penumpangnya lah kan tetap beli bensin kan artinya tetap ada transaksi apa? Bensin tapi kan supirnya rugi Gus, sing duwe bis ya rugi mergo ora ana wong numpak wong sing ora numpak iku anggap wae swidak jatah wong numpak bis swidak lah sing ora numpak swidak iku sing ora numpak bis iku ya tetap marung malah cara pengiran tetap ana transaksi sing swidak ora numpak bis iku kan numpak bis liyo utawa ora lunga tapi ning omah marung tetep ana transaksi ekonomi. Paham ya? Berarti sing dadi bangkrut kan supir bis iku tok mbek sing duwe bis. Iku mergo ora syukur. Tapi nek dhewe syukur ya ora bangkrut juga. Penak jas kali-kali lunga ora usah penumpang semaku mlaku. Selesai kan? Lah tapi nek dhewe pertanyaane, tapi kan gak entuk duwe Gus. Lah ndekne nyesalan aku pengen entuk duwe, ndekne ora sekali-kali ta. Gak payu anggap ae mlaku-mlaku Jakarta apa? Jogja. Selesai kan? Tapi nak di PHK, ya di PHK lah cara majikan. Nak pangeran iso wae nyiapno pekerjaan sing luwih apik. Tetep sangka rahmate Allah mesti ditampani rahmate Allah. Sangka rahmate Allah ditampani rahmate Allah. Iku pak cara pandang para wali, para wong sing parek pangeran. Dadi ning donya meleset karo rahmat sitok, entuk rahmat sitok. Meleset karo rahmat sitok, entuk rahmat sitok. Misale kene ning omah seneng awer bojo kelon seneng. Lagi ra seneng tinggal bojo dolan ning kanca ngaji seneng lali bojo ketemu apa kanca bosan kanca mulai ketemu bojo seneng pengen mangan seneng tapi nek wayahe ngising mangan yo ora enak kasil ngising seneng wis manusa wis ngono dadi sangka bosan mangan ditampani seneng ngising bareng ngising lega kepengin mangan meneh bareng warek turu glegeken wis ngono tangi seger awak seneng enak lha wis disebut bismika Allahumma ahya bismika amut. Alhamdulillah alladzi atamani wasakoni wa ja'alani minal muslimin. Engko bar ngising ya alhamdulillah alladzi adzaba 'anil adza. Dadi ninggalno alhamdulillah iku gak iso. Alhamdulillah rabbil alamin. Mulane ketika kanjeng Nabi walhamdulillah tamla'ul mizan. Muni alhamdulillah ngebak-ngebaki timbangan antarané langit bumi. Tapi sing asing lafadzno kula wae perkarane roh kualitasé alhamdulillah. Lah anak sing ora roh kualitase pokoke niru ae. Engko ora ana barokah dhewe. Ora ana barokah dhewe. Tapi tak terangno iku filosofi. Lah iku jenenge Quran nek wis ngene iku disebut balhua ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kenapa Quran bakas suket? Bega suket mek sapi regane. Iku nak mbok itung 20.000 lho nggih. Padahal kemungkinannya lebih. Jadi asli dia kira usah dol sapi, ya semua ngumpul suket rong tahun terus buat dol, itu itu regane yo, wow 14 juta gitu. Malah nih konco-konco serak kelar tuku sapi, bedino ngarit wae dol suket. Nengko nilai nih podo bek sing rumat sapi lah. Alhamdulillah suket itu termasuk sing diharam wa Kanjeng Nabi diklaim milik pribadi. Annasu mustariku nafi salasatin fil kala wal mak wal usbi. Jadi suket itu senang jantan yang galengnya wong, yang tandurannya wong, tetap halal, dijubuk wong liya. Mereka itu kayak pangeran, jadi tidak bisa. Tapi aja terus nyolong. Engkau nama suket gajah ditandur. Senengane kok pikirannya itu sampai apa? Nyolong. Orang itu ngaku lama, kok mau anggap ngalalon apa? Nyolong. Tapi memang diantara tiga hal, sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air itu gak sami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya disanyo terus digo bisnis lah, itu perkara kan. Tapi nak ngambilnya diombe sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak Ba? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? Tak anggap. Weku ilmu anak biyen tuh. Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya. Terus gara-gara mbok duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Lho nggih kan sumur pinter-pinteran jero tambah jero kan liyane kegasap kan? Padahal aliran yang dari sana, tanah wong kan? Lagi mikir, ya astagfirullahaladzim, boleh gosap. Ya rai, kok gue mencari gasap terus. Gue mencari gasap terus. Loh iya kan, Anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi. Taruh saja, meskipun 1000 meter persegi pun kan gak ada jaminan kalau mata air ini asli. Hanya dari tanah Anda kan. Mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan. Nah itu sirine hebati Rasulullah SAW. Beliau mengatakan air itu milik publik. Ya air itu milik apa? Publik. Tapi ya bikodril hajat. Ya bikodril hajat. Tapi nak misalnya ada pabrik air tertentu terus menguasai gunung sing ngedol bupati. Kalau yakin baik itu buatan sah. Kalau termasuk orang yang menentang, kalau sering ditakut, gus nak ada gunung mata air didol bupati terus digo pabrik mineral tertentu. Baik sah atau orang. Enak orang aku rasa. Tapi kabeh kiai ngalah lo, ngesah no. Ya hukumnya pangeran, tantang hukumnya kiai. Ya bener-bener orang aku pokoknya rasa. Tapi dia ini bayar pajak terus, ya tapi jorong persen setengah, nak pajaknya 50% saham. Pinten? 50%. Dieling-elingnya, terus ketika Allah kadang hanya ngendikan sederhana bakas suket, bakas air, itu Allah gak main-main. Karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung suket. Suket dadek no sapi, sapi lemu ngelahir no susu, susu jari ini mari wong cerdas jari ini, tapi rodok tenan. Enggak, jadi calon-calon presiden orang harus minum susu. Kalau susu minum terus napa cerdas. Semacam-macam. Tapi intinya kan susu sing jadi bergizi mau asal usule kok suket. Suket ra iso mlete. Suket itu buat sirami susu iku ra iso subur. Subure nak disirami teledok iku pangeran. Lah iya wong barang suci ne ngono. Subure bergantung teledok. Letong itu najis, itu pangeran. Mulai ada jegeman, gede ngong dole penemen-nemen, itu siklus yang dikersana apa pangeran. Jadi maksiat itu ya barang elek, tapi kayak semeneng aja, pangeran itu. Tugale ada orang kedunya, itu ya elek. Tapi umpam orang ngejek dalu-dalu, wong lu ya sumpek. Lu ngedalu ya sumpek. Wong kok kedunya, bengi-bengi nyupir. Tapi wong pede lu ngedalu, mergono bis yang operasi 4 likur jam. Tapi wong operasi 4 jam kok ora barani kedunyan ya keliru, bengi-bengi pergawe ora barani kedunyan. Tapi mbok ora ora gak barani ora gunane ya keliru, wong sing lunga dalu ya pirang-pirang. Ya butuh napa? Bis. Iku pangeran sunnatullahi lati qad khalas min qabl walan tajidali sunnatillahi napa tabdila. Dadi ana hukum, ana fakta. Nggih ana hukum, ana fakta. Hukume telethong iku najis. Tapi nak najis engko dadi rabuk, rabuk ning tanaman. Tanaman iki dipangan menungso dadi gizi, dadi susu. Mulane Imam Syafi'i ku imam sing darani telethonge sapi jaran iku najis, tapi sebagian ashabe balelo. Imam Royani, Imam Ustukhri darani rausul makul tahirun, telake kewan suci napa suci. Perkara ning kok repot. Nak mbok arani najis berarti hasil tanaman-tanaman sing mbok sirami mbek napa? Telethong niku dadi napa? Najis. Apa tahu mbok umbah? Misalnya wis diubah khusus tak umbah, saripatine najis kuwi mlebu ning pori-porine. Wong diserap wis napa? Ah mulane pangeran nak gawe contoh manusa. Saiki kiai sing hebat, sing alim alama, sing rumus sosiale bener, mesti rondo fase. Mergo barokahe rondo fase ku nek ndek rumus sosial jitu, kancana wong LSM tahu, kancana wong dalan tahu, kancana wong fasik tahu, kancana wali yo tahu, sehingga nek ndek rumus sosial jitu. Tapi nek ki khusuk ra tahu kumpul wong, mesti rumuse ku jeblok. Tapi ra tahu maksiat. Iku pangeran. 300 kulo nu nek ndek rumus wis jitu, kulo kancana wong fasik yo biasa, kancana wong dalim yo biasa. Wong iku kawulane pangeran wonten mawon tak pikir padha mawon wonten mawon. Mergo kula niku didhawuhi bapak pangeran pancen senengane nggih tontonan. Wis ngerti nek darah iku najis. Plethong yo najis, tapi pangeran wa innalakum fil an'ami la ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Susu sing ning gone unta ning sapi iku susu sing tangko sarine darah ambek sarine kotoran. Ya kewan wak lucu to. Wetenge ku ana kotoran, klethom. Awake ana darah, tapi sangka sari iku dadi susu sing suci, labanan khalis. Iku pangeran. Terus seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmuwan nak gawe rumus mesti ngenteni sekian kesalahan, disebut tajribah. Disebut apa? Tajribah. Wis pangeran ngoten iku, ora iso mbantah mimbe ini farsiu. Wadamil labanan kholison sa'ikhol lisyaribin. Itu wis pangeran. Terus ya ora kena ditakon wis pokoke ngoten. Dadi susu sangka kewan, kewan sangka mangan suket. Klethonge dibuang, tapi sing marai tanduran subur niku klethong. Sebab niku sampeyan aja jijik wet klethong teman-teman. Omene sakniki didamel bio napa-napa kena nggo nyomot kompor bareng sakniki. Nuna keluarga kula cek ra gelem-gelem tenan sering ditawani mbek departemen apa nu. Wah, cek do keberatan. Mergo terus difeki. Api yang dari najis. Itu hukumnya gimana? Dari wong-wong sing seneng LSM, hukumnya manfaat lho. Lah ora takon najis ora nek kok takon hukumnya? Manfaat. Karena itu dari negara gratis. Nah kalau bayar itu yang masalah. Duh malah tak ada hukumnya najis orang ini kok. Hukumnya kalau jeling kiai sarang debat baik kiai kajen perkara bandeng nak gede kecuali Imam Nawawi rak telek najis. Mereka gede kudu diresi Imam Nawawi yang terkenal saya Nawawi Banten bareng debat-debat ini walhasil kan bandeng nak diresi kan ijo ono ireng-irengnya teng pipa weteng kan saya wonten ireng-irengnya jelas itu bekas taek sing sitok darani iku jek najis sitok darani ora. Jare kiai kajen. Lho iku sing enak dadi ora bakas najis. Kacau, kacau. Es debat ora iku wis kacau. Tapi padha kalime ya guyon. Niku sing enak. Wis kacau nek debat terus kacau. Semulane wong iku kudu percaya mbek ulama. Mergo ulama sing duwe logika menebak utawa menduga utawa menganalisis kersane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mergo kersane Allah itu ya iso ditebak asline. Nak ulama kena ditebak. Iku mau disebut apa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di Quran udah di ayat sing begitu jelas ning dadane wong sing duwe ilmu. Kados wae lho, sampean saiki kan dadi jelas nak suket duwe sapi ternyata nilainya sama. Lho sampean takok suket larang kan ngenteni rong tahun Gus. Lah podo sapi regane sakmono mau yang ngenteni rong tahun. Paham iki. Lah yo ternyata gledek mletene sapi koyo ngono. Regane podo mek napa? Suket iso dimiliki publik murah nak dihukumi milik umum. Sekali dihukumi milik orang tertentu wong melarat ra iso mangan. Mergo tanah wae wong sugih, nak ape njupuk suket ning tanahe wong kudu pamit. Mulane Nabi nganggep suket banyu termasuk barang-barang sing selalu milik napa publik. Mulane tengene hadis Bukhari ning kula maca nu haru. Nanti teng kiamat jeng ben termasuk Allah tanglet ngeten. Ada orang kaya itu punya mata air itu mau masuk surga sama Allah dilarang padahal dia tidak pernah maksiat. Dia hanya pernah ada orang miskin itu mau ngambil air tidak boleh. Ini kamu enggak boleh, ini milik saya. Air ini milik saya. Terus al-yauma amna'u faddi kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka. Kalau saya apal hadisnya. Al-yauma mana'tu faddi kama tamna'u fadla ma la ta'mal yadaka. Saiki kowe ra tak kei fadlku, anugerahku. Mergo kowe tau nyegah banyu sing kowe ora melok gawe. Ini kelirunya hukum fikih. Jadi Anda kalau terlalu yakin sama hukum fikih, iku mesti ana klirune. Memang secara hukum legal tanah ini milik Anda, maka otomatis air yang di situ juga milik Anda. Tapi pertanyaan cerdasnya, tanah itu milik Anda tapi Anda enggak ikut bikin tanah kan? Air itu milik Anda karena di tanah Anda, tapi Anda enggak ikut bikin air. Berarti pemilik sejati siapa? Allah. Nah, Allah yang pemilik sejati ini mengharamkan Anda menghalangi orang lain memanfaatkan air yang ada di tempat Anda. Ya tentu sekadarnya nggih, mergo arep sekadare terus sumure wong mbok suwanyo mbok duwisel terus mbok dol. Utuh ya ora normal. Paham eling-eling niki kena apa? Napa tanduran utawa suket dibakas pangeran detail perkarane nilai suket niku dadi nilai hewan. Hewan dadi kebutuhane manungsa mergo kecerdasane manungsa niku bergantung gizi, gizi disuplai mbek daging ambek napa susu. Daging mbek susu berangkate keng suket. Suket uripe ning tanah. Bumi yo wae pangeran. Bolak-balik manungsa iku saka tanah mangane nggih napa? Tanah. Mulane kiai kajen kuno niku ngaramno kiai kok omahe kok gendeng niku mesti ra iso ngaji. Kiyen daleme Mbah Dola salam kula menangi gurune bapak niku sangke napa? Jerami napa cara kuno ngaten niku. Welit napa? Napa? Welit. Mergo riyen kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai kudus nggih buyut-buyut kula. Niku alasane wong iku ning alam pitu. Alam pitu. Lah alam pitu kudu beda-beda. Nak beda kudu 180 napa derajat. Pertama wong ora mani. Mani ku ning gegere wong lanang. Nggih mani ku teng geger. Aslabur rijal. Sanggepe mani ku teng kene gegere wong lanang. Aslabur rijal. Gegere wong lanang ku lurus, kenceng. Bariku mani pindah ning wong wedok. Melembung nak hamil. Berarti alam mani ning wong lanang beda mbek alam mani ning wong wedok. Bareng iku terus janin iki ning weteng bingung dene. Perkarane ana tangan ana sikil ora ana gunane wong ning nggon sakmene kok ana tangan ana sikil dienggo apa? Mergo dhekne ora ana gunane. Mulane cara janin niku protes. Gunane apa digawe sikil tangan wong ora ana napa gunane? Iku dipersiapno Allah ning alam dunya. Berarti wis telu kan? Barang wis telu mengke mati ning alam barzah. Urung akhirat nggih, yang mati mboten teng akhirat, tapi teng alam napa? Barzah. Nah, alam barzah ku di cirine iku diberki tanah, jare iki kajene. Eling-elinge, alam barzah dipendem ora diberki tanah. Padahal syaratnya alam pitu mau kudu beda. Pas urip di atas tanah, pas mati di bawah tanah. Lah yo wong urip kok di bawah tanah lho maksudnya terus gendeng itu ora oleh wong ijek urip kok di bawah tanah nih, terus akhirnya jadi kowe ora tau ora rasane itu mulane wali songo ora ono sing gawe gendeng atape kok kayu jati dadi napa nggih tapi wali songo ku yo repot ora kok jerami malah gawe kayu napa jati lah malah larang to. Mulane kula niku nate ditangkleti mbek kiai-kiai ngalim. Gus kula ngakoni jenengan ngalim, salah sithik. omah jenengan keng gendeng. Waduh. Tidak jawab, mus beda. Lah beda ni piye? Wong ucap urip kok di krukupi tanah. Oh, ane kuburan nak krukupi ngene empat tiga orang doa dubur. Wong butuhnya kan beda. Nah, butuhnya kan apa? Beda. Lah ya nak butuh beda kan ane mati kan diberi prak. Lah nak ikan dicek tolong meter, roto-roto kan rong meter. Yo beda, rodok dubur. Tapi itu filosofinya kenapa dulu para wali banyak kiai-kiai kajian buatan kerso gendeng ini buatan karena sederhana memang ada filosofinya. Kalau dibilang sederhana itu lebih susah kan, lebih mahal kan? Gitu ki. Damel jerami atau damel kayu jati langkung larang kan? Nah, sayang panas ya. Iku macam-macam. Iku filosofi dia tiang-tiang riyen. Tapi gaya cara kula gaya ilmiah memang ngoten iku. Terus alame pangeran ditandai. Nak buat angan-angan kabeh donya ku tanah. Gini wow, menuso keng susu, susune ibu. Susune ibu iku bancar mau terima seorang ibu kon banyak mengkonsumsi kacang panjang. Kan lucu kan. Sing ape dadi Mustofa sing mlete ngene iki. Sing nganti lahirno wong alim, alamah, profesor, doktor iku bergantung susu ibu. Susu ibu mau ngeletek bergantung kacang panjang. Kacang panjang ngeletek embek tletong, mergo subure ngangge napa? Tletong. Tletonge asu bareng menawa macam-macam ora trimo tletong wis macam-macam. Iku pangeran. Lane pangeran nerangaken an'am nggih raja kaya iku misteri Tuhan wa innalakum fil an'ami la'ibra. Mulane pangeran gawe surat an'am. Ajane nek diterjemah pangeran hebate ngono kirmo gawe surat napa? An'am. An'am maknane raja kaya iku sing roh sing paham wong alim. Lah wong alimmu sing iso ngerti. Lah sing ngerti ngene iki disebut balhua ayatum bayinatun fi suduril ladina utul ilm. Jadi Quran iso jelas maknane, iso jelas kersane iku ning dadane wong-wong sing utul ilm. Nah, nek sing ora utul ilma ya numpang liwat, paham ya anut. Nek ora iso anut ya mikir dhewe engko ora tok anut. Tapi ibu-ibu cerdas mikir dhewe engko ora tok anut. Kapopo. Tapi ya latihan bareng dadi ora gantung ulama terus ya latihan kok ora kuat. Ano, joko orang iso mikir dhewe sok cerdas, bareng takoki kenapa ada surat an'am, tidak tahu saya. Ibu faham gitu, jadi kena apa suket dibakas Quran apa wafa kihatau wa abba abba maknane mar al an'am gon pangonane kewan, gue suket itu unsur kehidupan, gue suket itu unsur nopo kehidupan, gue ngelahirno sehat kewan, kewan ngelahirno susu, susu jadi kebutuhan pokok nopo manusia itu sebenarnya anna soba benal ma anapa soba thumma syakko kenal ardu anapa syakko fa'am basna fiha habba wa'inaba wa qotba wa zaitunau wa nakhla wa hada iko khulba wa fakihatau wa abayu mata allakum wali an'amikum. Jadi kebutuhannya manusia itu dibareng nombek kebutuhannya an'am. Nah an'amnya isik sehat ya manusia ini sehat melane mata allakum wali an'amikum. Jadi kue bapak pangeran mau dipadakno an'am. Mergo gantungnya sampean gantung apa? An'am. Ini Quran apa? An'amau wa anasiya kathiro. Jadi faham ya? Sebagian ayat tak disebut apa? An'amau wa anasiya apa? Kathiro. Jadi wow, disebut apa? Mata allakum wali an'amikum. Bukan kalau terus dong itu. Terus kulo ngaji ngeten iki ngrasa parek pangeran nggih mergi saged nerangno kenapa Quran sing jare balawah mau trimo bakas suket bakas an'am karena isirinya luar biasa karena kehidupan manusia bergantung an'am ambek rerumputan nggih ambek tetumbuhan wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Walakot arsalna, niki pun mulai bakas nabi. Walakot arsalna lan teman-teman ngutus sapa ingsun Nuhan ing nabi Nuh ila qaumihi maring qaume nabi Nuh. Faqala moko dawuh sapa nabi Nuh ya qaumihi kaum ingsun ubudu wa oh butuh nyembah sira kabeh Allah ing Allah. Ati uhu tegese taat sira kabeh ing Allah. Wa wahidu. Lan nauhidna sira kabeh ing Allah. Malakum min ilahin ghairu. Kowe ku sembah pangeran. Malakum ora ana kedue sira kabeh min ilahin sanging pangeran ghairu kang saliyane Allah. wa wa te ghairuhu isma iku isme mawa mau te perkara koplo kang sedurunge lafal ghairuhu iku al khabaru khabar wa min te min zaidatun zaidah niki carane maknane Imam Suyuti maknane liyane gang sale soe niku masalah Eropa kuwi afala tatakuna ana ora wedi sira kabeh ta khofuna te sira wedi sira kabeh uku batahu ing siksane Allah kowe entuk siksa bi ibadatikum sebab oleh nyembah sira kabeh ghairuhu ing saliyane Allah. Faqala mongko ngucap sapa al malau ladina kafar wong sing kafir ming kaumi sanging kaumi Nabi Nuh li atbahi maring pira-pira pengikute Nabi Nuh ma hadza illa basyarum mithlukum ma hadza ora ana tenoh iku illa basyarun kecuali manusa mithlukum kang persis sira kabeh. Nuh iku gawe aneh-aneh dakwah mau kepengin diwongno yuridu ngarepno sapa Nabi Nuh ayat tafaddala ing yen to dadi mulya sapa Nuh ya tasyarrufa tegese dadi mulya dadi terhormat sapa Nuh alaikum ngatasi sira kabeh. Dene gawe gerakan ngono iku ora mung ben mulya ben keren ya kurang ajar kaum ini mulane wong nek gerakan mesti dianggap ita itu Pak beda agama napa ita itu. Kenapa gawe rombongan ben dadi ketua? Nek dadi ketua apa ya ben bati ngono ya, tuduhan ngono iku ya sah. Lah kadang bener repot iku bener. Biaya kuna gambar sing tok ana sapa Nabi Nuh iku madbuan iku diikuti lawan antum halete sira kabeh atbahu pira-pira pengikutin Nuh. Walau sya Allah mau mengersana sapa Allahu Allah Allah ibadah yang Taurat dan sembah sapa khairu liyane Allah la anzala itine nurono sapa Allah malaikatan ing malaikat bidzalika kelan mengkono-mengkono bisa bisa ngoten manane bidzalika ai bi syariah ayu badawahan apa wahdah la basaran ora kok Allah ngutus manusa. Masami ana ora nang ngrungono ingsun biada kelan iki ala dikang da kang aja-aja ilahi maring lati sapa nuhun nuh rupane min tauhid sing tauhid fi abaina ing dalem pira-pira bapak kita ala wali nakang dhisik-dhisik kabeh ail umamat sing pira-pira umat almadi atas sing wis kliwat in huwa ora ana te nabi no e manuhun tek sira nabi no iku ila rajulun kecuali manusa bi kang iku tetep ing dalem rajul jinnatun te rondo edan halatu jununen tegese rondo edan. Lan nek dadi kiai dadi ulama terus bojo menganggap kira ndoke dan saking senenge ilmu iku normal. Tapi nek bojo menganggap kowe ulama kok bojo menganggap kowe normal. Senenge dhuwit ya pas, senenge donya ya pas, berarti kira ulama. Nggih, ciri utama ulama iku bojone atau kaume nganggap rajulum bihi napa jinnah, rondo napa? Rondo. Mulane akhir akeh wong jadab rondo edan. Iku terus dine iku ana silsilah, paham ya. Karena apa ning tradisi tertentu kiai sing rondo edan kok malah dikultusno iku ya ana benere Pak Rondo iku ana bener. Tapi kadang ibu-ibu edan ben laris lha iku sing perkara niku Pak. Paham ya. Nek edan tenan mergo parek pangeran ra apa-apa, tapi nek ibu-ibu edan ben dianggap dukun laris. Niku perkara, tapi nek dianggap edan biasa Nabi Nuh mawon dikomentari napa? Illa rajulum bihi napa? Jinnah. Dadi Nuh iku rodok napa? Edan. Rondo edan. Fataraba sumangka ngenteni ya sira kabeh iklan no intadiru tegese ngenteni sira kabeh no khatakhine sing mati lah sampeyan mati wis no mbarno wong edan kok mati dhewe gak kurang ajare nabi wong edan kok ra mati dhewe kala dawuh sapa nuhun nabi no robbi do pengerak ingsun unsur kula aturi nulungi panjenengan ingsun alih ing ngatese kaum kula bimaklan perkara kadzabu kang gorono sapa kaum ni ingsun bisa babi takdzibi iklan sebab oleh gorono kaum ingsun iya ya ingsun nabi no tiange keras ya yo keras banget. Gusti jenengan nulungi kula wong nabi jadi gorohno carane piye bi antuh likahum gambaran to menghabiskan jenengan ngrusak jenengan wim kaum cangkem kok elek wong kok gorohno nabi jenengan pateni mawon mergo tapi gini namung nabi no syariat ini ditentang atau dibatalkan oleh syariat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi saniki maksud nate yang fasik mboten angsal iso wae anake wong fasik iku saleh. Ya pun digampang ya TPK TPA nih bapak irong poso bapak ira iso maca Quran cacili cili iso maca Quran bapak ira ra salam anak yang gerteko assalamualaikum bapak ira dicucup sese poso dewi bapak berko anak ira apa anak ira apa poso niku ketok nak teori ini Nabi Nuh itu dibatal lo kanjeng Nabi melane Nabi Nuh itu digojlok be Abdul Hasan Asadili terus kalau cerita ini cerita alam nubuah. Nabi Nuh gak ada keyakinan nak wong gendho mesti anake gendho, wong fasik ya anake fasik. Sebab itu harus dimusnahkan akar-akarnya supaya tidak memproduksi populasi kedzaliman. Mulane Nabi Nuh dawuh Rabbi la tadzar alal ardi minal kafirin anwa dayyara innaka intadzarhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajirong kafaro. Gendho ya mesti ngelahirno apa? Gendho. Wong gene gen nakal mesti anake kok ya nakal. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika digorohno ning Mekah niku Jibril nawani malaikat Israfil malaikat gunung nawani penduduk Mekah pe dimusnahkan. Dawe Nabi nopo jangan. Mungkin mereka kafir tapi anaknya menjadi nopo mukmin. Tenan. Tak critani nggih secara sejarah. Sing terkenal kafir sinten Abu Jahal. Abu Jahal gak ada anak jenenge Ikrimah. Alim-alime sahabat tentang Quran itu diantarane sinten Ikrimah. Sehingga ana tabiin alim tafsir iku barokahe jenenge mirip Ikrimah. Dadi ana Ikrimah alim tafsir, ana Ikrimah bin Abi Jahal iku dhisik nggih alim napa? Tafsir. Anake Abu Sufyan, pas iku Sufyan iku kafir, duwe anak Ummu Habibah, digarwa Kanjeng Nabi. Duwe anak alim pinter nulis Quran, Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Lahab wis kafire dinas Quran, duwe anak jenenge Darrah. Ana sing maca Durrah. Durrah niku mukminah, alim pinter, hijrah teng Madinah. Hijrah dinyake mbek tiang-tiang Ansor, wong wedok-wedok Ansor kuwi ora ana gunane Islam, mung bapakmu iku kafir binasil Quran. Kanjeng Nabi duka. Kowe aja geman nglarani dulurku ning ngarepku. Mergo Durrah niku misanane sinten? Kanjeng Nabi. Bareng Kanjeng Nabi tersinggung terus ana toleransi. Para imamnya Durrah ora oleh maca ayat tabat ya da abila. Dadi dhisik yo ana toleransi maca napa? Quran. Dadi akhire ana toleransi. Wis ana Durrah aja maca tabat. Karane Durrah niku binti sinten? Abila. Mulane Abdul Hasan Asadali gojo Nabi Nuh, law alima nuhun mablagha Muhammad lamada ala qaumi. Umpama elmune Nabi Nuh setinggi elmune Nabi Muhammad, roh nak ning jero aslabil kufar, ning jero manine apa dadane wong-wong kafir, aslab. Iku ana sing iman ora bakal maksudmu. Ya artinya ketika Abu Jahal mbok pasutno, ternyata di situ bersemayam sperma sing sujud ning pangeran rupane Ikrimah. Abu Lahab bersemayam Durrah. Abu Sufyan bersemayam Muawiyah dan Ummu Habibah. Lah saiki wong Mekah sing Islam sak donya, Islam kabeh Mekah iku ra yo anak turune Abu Jahal, Abu Lahab macam-macam. Mulane kadang doyan babu macam-macam yo rondo-rondo banyak rondo-rondo tapi ra iman, tetapi sapa? Iman. Lha Abdul Hasan Asy'ariyah ngendikan umpama elmune Nabi Nuh kaya elmune Nabi Muhammad sing pirsa nak aslabi rijal ning sperma sing dikandung para wong kafir iku ana sing wis iman. Sampeyan ra iso bantah Kanjeng Nabi tapi kan ora ana buktine Gus. Bagi orang yang mukasyafah kaya Rasulullah tentu wis ngerti wis pirsa nak ning kono ana banyak sperma sing iman. Mergo wong ditentokno saqiyun au saidun niku zaman teng rupa mani disebut apa wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi paham gitu, jadi ini penting. Mulane kira ana wong dolim ku gedhe oleh tapi kira iso menfonis anak turune dolim iso wae anak turune dadi wong napa saleh. Mulane wonten cerita Mbah Zubair wa baiki memun niku sering cerita. Dhisik iku ana men wong alim. Walim banget. Santri kulino dididik nasabku penting. Artinya nek anake wong alim mesti napa? Bapake luwe alim. Buareng bapake dolan disucupi santri-santri nyongkone luwe alim. Jenenge anake wae alim meneh bapake. Jupule nguyoh ngadeg kocor-kocor ning ngarepe santri. Waduh, bingung santri. Iki piye? Jelas keliru, bukae aurat yo keliru, carane nguyoh yo keliru. Sesuai santri rakwa tak kok begi ini pak ya izinan alim yang ngotot di bapak kok bodoh ini raka ruan. Tapi bapak izin dengan aku yang ocor-ocor tapi kalau awar musolat. Orang cung bapakku alim buatan keluar rapi apa orang cung bapakku ku alim. Nganti aku alim ini, umur gue bapakku alim. Buatan mungu yang tenggalan kok alim seputih. Bapakku alim, umur gue mondok na aku, mulan aku alim. Si bodohku bahku. Perkara ini mondok na apa? Bapakku. Tadi ku mungkin, artinya sangka bapakku yang hocor-hocor, tiwi anak na apa? Alim, ku mungkin. Mulan aku pede, pemenang kira nganti ngono ini sawo, cek mungkin. Mergo teorine Nabi Nuh, syariate Nabi Nuh wala yalidu illa fajirong kafaro iku dibatalno mbek syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sakniki kathah TPQ wak kadang bapake dereng salat to nggih. Nggih kuwatah sanget kula nu kiai peneliti ngerto. Kula sering wonten tangga-tangga nu crito. Kula riyen ora salat to Gus. Ya daerah ngen kula ya teng Yogyakarta teng budi-budi ge sami. Lah kok iso salat? Izin ke sampe anak kula. Anak kula cilik puasa sakake tak baturi. Lah niatem piye baturi anak lek iso? Dadi ora roh dene niat puasa ya ora roh dene niat baturi apa? Anak. Dadi sekarang tuh TPQ itu bukti nak teori ne Kanjeng Nabi niku bener. Kadang hidayah itu kok anak meremen apa bapak. Ora kok bapak mesti anak. Nabi Nuh rada dilekno pangeran. Dekne sing nabi cara lahir duwe anak malah ora iman. Rupane sinten? Kanaan. Iku wis ketok. Mulane Nabi Muhammad diarani afdalul anbiya. Nabi paling hebat. Yo elmune, yo pengetahuane. Gen niku yo penting, tapi ora jamin. Buktine Nabi Nuh di anak Kanaan. Iki kiai-kiai kudu ora oleh GR, oleh sombong Nabi Nuh wae duwe anak Kanaan. Kanaan niku kafir. Tapi kowe mungkiri nasab yo keliru. Wong roh kabeh Al Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf Nabi Yuwah, bin Yakub Nabi Yuwah, bin Ishaq Nabi Yuwah, bin Ibrahim Nabi. Tapi yo macet mergo bin Azar. Nah, mana sing radi nasab nyonto Ibrahim iku bin Azar. Nah, sing duwe nasab nyonto Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim ya bin macet wae kok sinten asar. Nah, iku artine syariat Nabi lebih kaya nasab ya penting, tapi wong imani nasab ya keliru. Wong pangeran nyontokno kekuasaane Allah sing macem-macem. Amane bener kula anggere ngaji kula boten bosen ngendikan ya tanazzalul amru bainahunna mu'litalamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sebabe urusan donya variasi macem-macem ben kuwi roh nek Allah iku kuwasa. Ora kuwasa sepundi, ana wong goblok dadi wong sugih, bareng di rumah sakit karyawane profesor-profesor, dokter-dokter. Profesor dokter kok pinter-pintere wong, ngger kerjane yayasan, ketua yayasan wong bintu tong pinter. Rata-rata. Wong bintu tapi sugih, gawe yayasan gobedi. Ana kampus e, ana rumah sakit e. Sing mimpin kuwi gak tamat SMP. Tapi duwe akeh karyawane profesor, dokter. Kamu yang nangani medis karena Anda dokter medis, kamu yang nangani bisnis karena Anda PhD, MBA. Ya, siap padahal ketuane ra tamat to. SMP. Iku pangeran tenane nggih tontonan. Sebenarnya Indonesia samin. Wong calon presiden mok loro. Profesor-profesor dokter sampe nek dipimpin gelem ra gelem dipimpin iki. Mulane jare guyonan kamu kalau nyoblos itu satu, enggak boleh nyoblos dua. Kamu kalau nyoblos itu satu, enggak boleh nyoblos dua. Maksudnya nak dua itu kan jadi batal kan suaranya. Tapi jari sing dua, caranya nyoblos itu satu dibuka, dua dicoblos. Cangkem waduh cerdas. Kulo yo ora roh. Kulo nek wis wong alim kok ono pinter. Wah, pancen wong nek bidange cek pintere ngomong. Kalau nyoblos supaya sah satu saja, kalau dua tidak sah, batal. Jadi sing sito caranya nyoblos itu satu dibuka, dua dicoblos. Oh, mas itu kok cok duh pinter lho, kalau heran lho. Kalau wis ngalim ngene tau kalah pinter mbek wong desa pisan sak urip-urip kula. Gara-gara ana santri desa, njuk nukokno bapake sepeda motor. Cara santri ini wau, bapak kula nyeneng goblok Gus wong udon. Wong canom saiki nek sepeda motor kabeh kula ora ditukokno sepeda motor. Bapak kula nu sugih duwe sawah di Tegal. Tanggap ya logika itu cerdas kan. Cak saiki rada sudah motor kan ya ora gaul to. Ternyata bapak ini pinter, luwih pinter timbang kula. Dalam hal ini luwih pinter timbang. Anak kula nu goblok Gus, tak terang lo ora paham Gus. Sepeda motor ora nganggo bensin. Wong donya mangan donya kok disenengi. Donya iku Gus ya sing diarani donya pinter, donya sing lairno donya koyo sapi ora manak le Gus. Berarti donya nglairno donya. Sepeda motor donya goblok, donya kok mangan. Donya aduh. Ternyata pinter waduh. Kok jenengan kok pinter, Pak? Berarti wong sing di mobil Alphard, di mobil goblok kabeh karo dene. Kok donya kok mangan donya. Sing diarani donya ya sing lairno donya ya iku sapi. Ya akhirnya, cung jebule anak bapak pinter cung ya seneng. Dadi kula ya tau kalah pinter wae. Jebule wong orang harus belajar. Kadang wong arobi ku yo. Iku dadi orang itu ya menyen manusa nggih. Manusa iku ana robanine, ora kena ditebak. Kadang awame ngono ya kok pinter. Zaman saya tak bedai, sing darani donya ingin berkembang, ingin berkurang misalnya berkembang. Mobil tak baru sak tak tambah apik. tambah rusak. Nak sapi tambah selingkuh kan tambah. Artinya orang punya sapi sama sepeda motor rasional mana? Rasional sapi. Berarti sing duwe sepeda motor gak rasional. Jadi cara dene bodoh, kesana kula niku bodoh. Untung kula biasa ulama nggih mendengarkan dua belah pihak. Jadi kula dereng kecelakaan. Jadi sama kayak dia yang wayah wonten logikane. Santri-santri kula mulai sing rodok mapan mulai kepen wayah. Cara kula Gus wong bojone sitok goblok jare kok santri kula sing wayah. Alasan apa? Sitok ya judes, telu ya judes. Padha-padha judes atok telu Gus ngrasane wong telu. Jadi iku sing dalile wong wayah. Nek sing ra wayah alasane le ya Gus diamuk wong sitok larane serak karuan Gus. Kok diamuk wong apa? Telu. Kayak iso bayang lho Gus. Wong kok diamuk. Wong telu. Mudha masuk akal ya kan. Ayo alasan jadi manusia itu yo, tapi tetap keliru lah. Wong orang di sepeda motor zaman saiki, tapi setidaknya kita mendengar nopo alasan. Mulane kata riyen zaman sahabat, zaman Kanjeng Nabi, kadang tiang-tiang Arabi gitu didengar, kadang logikane gitu, gitu nopo masuk akal. Mulane pentingnya banyak mendengar gitu yang beriku, kadang-kadang itu. Kalau yang mengenang Arabi gitu. Nggih sing mengenang banget kalian Arabi nggih critane Abu Musa Al-Asy'ari. Dia membuat satu dalil marai wong piye supaya wong kenal pangeran. Nak ning donya iku ana sing gawe. Dia menyusun dalil al-alam mutahayyir wa kullu mutahayyir hadis la budda min muhtis. Alam iku rubah. Nak rubah berarti gak konsisten. Barang ra konsisten berarti barang anyar. Barang anyar mesti ana sing gawe. Logika itu dirasa sulit. Lalu orang-orang desa sing utun menemukan Tuhan gimana? Bareng dene neliti teng desa, wong desa ditakoki, "Ye Pak Desa, ya Arabi, bima arof tarob, cara meroh pangeran ku piye?" Ngamuk-ngamuk Arabine. Angger ana tletong ya mesti ana jarane, ana untane. Al ba'ratu tadullu alal ba'ir. Angger ana tletong mesti ana sing ngising. Mergo wong desa ana tletong mesti ana untane. Wa atharul aqdam yadillu alal masir, yadillu alal masir. Nah ana tipak delamaan, bekas tracake wong berarti bar ana sing liwat. Arti nek ana makhluk asar, makhluk iku bekas. Mesti ana sing gawe. Akhirnya Abu Musa, Abu Mansur, sinten Abdul Hasan sedanten ngakoni, "Oh nek ngono wong desa ya cerdas." Ya mau. Ternyata mereka ndak duwe mobil, gak duwe sepeda motor, mugo sing darani dunya iku sing lahirno dunya. Aja kok dunya mangan dunya. Tapi aja nut tertinggal wong Islam. Agak maju dunya mboten apa? Maju. Ila rajulun qala nuh rabbin surni bima kadzabun. Fa awkhayna moko paring wahyu ingsun ila maringno anisna ilfulka. Anisna ansdene kelakuan to an tegese kelakuan isna. Gawe sira alfulka ing prawi aisafina tegese prau bi ayunina kelan pira-pira mripat ingsun. Bi ayunina tegese kelawan pengawasan ingsun ngoten menawa. Bi ayunina kelawan pengawasan ingsun. E bimar iyen tegese kelan tak tingali minna sang ingsun wa khudina lan kelawan penjagaan ingsun. Wahyina lan kelawan perintah ingsun e amrina tegese perintah ingsun. Faida jaa mongko nalikane teko apa amruna apa keputusan kita atau siksa kita wafaro aibi ihlakim tegese klan ngrusak kaum Nabi Nuh wafaro lan wis dadi muncrat-muncrat apa at-tanuru apa tanur pawon napa dene cara mriki kluweng lho ya ailil hubazi kerdiwe roti bilma iklan banyu dadi Nabi Nuh niku dikai sandi mbek pangeran alamate banjir bandang iku nak kluwenge Nabi Nuh pawone Nabi Nuh pun muncrat-muncrat napa ba banyu. Nah, tapi pangeran yo unik. Jadi alamate banjir ora kok angin teko sik ta udan teko sik sungai bebanyu kok ora. Alamate kluwenge Nabi Nuh keluar napa? Banyu. Dadi akhire Nabi Nuh yo iso mlayu dhisik ndekne entuk sandine khusus wafarat dan nah, cara banjir kok kali kan wong iso mlayu mergo alamate masal diketahui mah. Tapi Allah kepengin nyelametno Nabi Nuh sarasan sak keluarga kecuali kan anan bojone. Alamat iku hanya sandi. Pangeran mulane jogeman nggih ngenyek ulama ngenyek nabi kadang ulama iku logikane gak masuk akal tapi cara Allah masuk akal. Ini wau, Nabi Nuh urip teng padang pasir. Padang pasir iku daerah paling gak mungkin banjir. Nabi Nuh gawe perahu. Tiap gawe perahu ditakoki wong, Nabi Nuh kok gawe perahu kena apa Nuh? Lah iku nggo persiapan apa ana banjir oh tambah sik tambah edan. Wong ning padang pasir kok gawe perahu. Perahune gobedi jarene. Sumben gue ngadepi ban Padahal sak waras-wase daerah mriko iku ora bakal banjir. Mumpa banjir ora butuh prau diluk entek. Napa padang napa? Pasir. Mulane wayas naul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru minna. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Dadi dekne gawe prau tiap tanggane liwat kenyek Nabi Nuh edan wong padang pasir gawe napa? Prau. Tapi Allah ngutus Nabi Nuh kon gawe terus e. Bareng gawe wis dadi kaume tetep ora iman. Allah ngutus pokoke angger kluweng pawon wis ngletokno banyu kowe siap-siap. Nabi Nuh siap-siap ngajak tiang-tiang sing iman jumlahe pinten 80 nggih 8 napa 10. Tiap kewan dijupuk sak pasang-pasangan. Mulane saiki ana LSM menyelamatkan hewan iku jek dhisik Nabi Nuh. Ketika ana banjir bandang Nabi Nuh fastuk fiha minkullin zaujainis nen tiap pasangan kewan digowo mergo ben populasinya tidak punah. Tapi kalau nanti tanggleti santai cerdas, kurang ngajar tak kok aneh. Gus, ya aku gawani dinosaurus piye cangkemmu tak. Ya sak gede-gede ini perahu dimoti dinosaurus loro ya tak kebalawo minna minkum. Dinosaurus itu kewan sing coro discovery, coro peneliti, bono tenan, bono rayu raro. Tapi sing jelas semuanya janggal tenan ya. Nak tiap kewan digowo, aku semaling reso bayangnya betul nopo dinosaurus. Ya nak tak kok ane luwe cerdas meneh. Ya iku ya angel perkara sang gede ini. Tapi gue tengku gue ini piye. Ya geneman kok ngore. Cangkem elek ono ae. Ya sewae sing jelas nak saiki ono LSM nyelametno hewan sok paling berjasa. Iku jek dhisik Nabi sinten. No fasluk fiha min kullin zaujainisna. Walhasil akhirnya ono banjir bandang. Banjir bandang niku ngelanda judi keyakinan tiang-tiang judi niku musol musol niku saat ini daerah Irak niku keyakinan para ulama niku saat ini coro wilayah daerah budi Irak kados wilayah Babilion wama unsil alal malake ini bi Babilan apa Harut Marut niku keyakinan ulama Babilion niku daerah Saddam Hussein riyen pokoke daerah Irak gon sihir nggih gon apa sihir niku. Nah saat ini terus banyak beredar di internet jadi gambari perahu ini Nabi Sinten no. Itu Raya Kondi umurku itu umurnya seribuan tahun sesuai umurnya Nabi Nabi no. Jelas itu orang mergawe paham gimana gitu. Ya kena orang ya kena itu orang mergawe no. Fasluk mongko ngambau siro wakana lan ono podhadika mongkono-mongkono wufurut tandur atau wafarut tandur itu alamatan jadi alamat linuhin ke dinuh fasluk mongko ngelebono siro fi yang dalam safina adkhil tegesi ngelebono siro fi safina yang dalam perahu mingkulin sanging saben-saben jenis kewan zaujaini yang sak pasang-pasang aidakarin tegesi lanang wa unsalan wedok mingkuli anwa'ihima sanging sekabiane warna-warnine jenise kewan isnaini loro-loro dakaron wa unsa wawa tidak wisna ini kumaf'ulun maf'ul wamin utemin ini muta'alikotun ta'aluk bi usluk lawan lafat usluk wafil kisoti lan ing dalam cerita ini anna wuha ta'ala satana wa ta'ala wukhasyara ikung giring sopa wa ta'ala linuhin marino asibaha ing kewan sing galak-galak watera lan manuk wakera huma lan liane loro jadi orang kona binuh kangelan golek jaran jaran delik ning tiyo tikusnya delik ning tiyo sakin golek tikus. Jadi kuabe itu pas apa onok banjir, itu kuabe kewan digiring pangeran dekati perahu Nabi Sinten. No, tapi sak pasang-pasang lah nak kabe ora sedeng, paham ke? Fajr alam kok gaya sopan Nabi No ya ribu mengambil tu mukul sopan Nabi ya di kelantang loro No. Fikulinauin saben-saben jenis fatokau ya duliumna ala dakar. Wah angger tangan tengen untuk lanang, wal yusro tangan kwe kiwo alal unsa ing atase sing we dok fayah milu huma mongko go sapa Nabi Nuh huma ing lanang lan wedok fisafinati ing dalam prau wis wae aja takokno carane go dinosaurus piye carane ora usah pokoke pokoke ngene iku wa fi qira'atin mesti qira akulin bitanwin kados qira'ah kita fasluk fiha mingkulin zaujain sebagian qira'ah mingkulin apa zaujain fazuce ini mongko te lafaz zauce ini maf'ul maf'ul wasna ini te lafaz isna ini takid nau kiti lahu maring maf'ul wa halakalan ing keluarga sira ai zauja tau tegese bojone no bojo sitoke nggih Nabi Nuh kan garwane kalih wa auladahu lan pira-pira anake maksude anak sing mboten kanan niki pangeran nggih dadi crita Nabi Nuh anak ya ora kabeh kafir Tapi ya ora kabeh Islam. Semalane kula mboten seneng yen wonten tiyang ngritik kiai jare anake ora kabeh saleh ya kliru. Nabi Nuh anake ora kabeh napa saleh. Tapi jek bejo mate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sara saleh-saleh iku ora nganti kafir. Mulane wong Islam kudu syukur. Jarang anake tiyang Islam niku dados Kristen, dados non muslim jarang sekali. Ndak ada 0%. Wong kula urip mulai cilik nganti tuwek niku nggih ndak mboten nate pireng. Tiyang dadi mualaf dadi kafir. Nganti 1% mboten nate pireng. Nggih pireng 1-2 niku mawon nang gertak takoki. Kowe jare bapakmu pindah agama, Cung. Jare sinten to, Gus? Mboten mung mboten salat tok ngono jabane. Jare nek saiki pindah agama Kristen. Oh, mboten, Gus. Nggih seneng mawon kok ketoke seminggu sok mok pisan tok mara napa gereja. Nah iku lho mboten, Gus. Nggih tetep Islam. Lah, tapi jare pindah mboten moga salate mawon. Aduh, ada napa. Jare mok wegah napa? Ya tapi rasa beda agama aja nggih pokoke tetep Islam nggih pokoke penting rasa salat ke waduh. Jadi jarang. Kula sering pireng si A si B jare masuk Kristen teng ngene. Padahal turunannya tiang-tiang soleh bareng kula tangleti nggih mboten. Ya mungkin dia teman bisnis atau teman kencan buat teman apa kancanan tiang-tiang non muslim tapi kita kok iki mboten. Mboten Gus projek waras Gus mboten. Jadi jarang, emang hebat Kanjeng Nabi nyen keramat tenan, emang mukjizat betul, emang hebat betul. Itu yang fase kayak kau ngono Islam ya rata untung, buah-buah belur sugar atau melarat bolak-balik, ya tetap Islam. Padahal disumbang dijak agama liya itu ditompok tak, tapi tetap ragilem. Berarti kan sepinter ngakali bareng gitu. Sepinter lah, anggap cah pinter, tetap ini kok. Ilaman kecuali wong sabako kang wis dadi takdir. Wis dadi kedhisikan ali ngatas iman apa alqaulu, apa takdir utawa titahe pangeran minhum saking wong akeh wis mulane fito ya ora roh, kuwi dadi mukmin ya ora roh iku kersane Allah. Misale ki lahir ning Afrika utawa ning Amerika utawa ning Eropa ngerti-ngerti anake wong Eropa, ngerti-ngerti dadi kafir. Kuwi lahir ning kene ngerti-ngerti dadi Islam. Lane Islam kafir ku mok sabako alihil qaulu napa minhu. Mulane yes kudu syukur alhamdulillahilladzi hadana napa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mulane ora usah macam-macam sing syukur. Ngerti-ngerti kita dadi wong iman, malah iman plus gelem ngaji bareng ngono kontang. Si iman gelem ngaji nek eling dosa ya nangis bareng kan gaya mun apik lah niku mun. Padahal bareng ae sembaleni meneng kok nangis meneng tapi wis gaya. Cara pengiran wis gaya kok apik iso napa nangis. Bil ihlaki iklan rusak wa wa te sing man sapa kok alik kok iso jatuh. Iku bojo sitoke wa waladu lan anake nur rupane kanan. Bihilafis sam wa ham wa yafas. Wonten semoco Yafis, wonten semoco Yafas. Sam ham Yafas. Fahamalahu mongko go niku anak enak binus denten. Mongko go sapa nahu ing ham sam ham Yafas utawa Yafis wa zaujatihim lan bojone rupane salasah. Wa fi surati Hud wa man aman wa ma amana mahu illa qalil. Sing iman mesti dik kila anu sitata rijalin wa nisa ahum. Mok wong lanang 6 mbek bojone 6 berarti pinten 12. Wakilah jami umangkanu fisafina sama niatan sama niatun wasapun berarti pinter tu pitung puloh walu nisfuhum rijal wanisuhum nisa ya bener nah, pitung puloh walu tapi sing masyur walong puloh nggih sing masyur pinter walong pitung puloh walu paling ketuanya kan gak dihitung masuk ketua dihitung rombongan satu Pak Kiai Haji orang ini kan ketua buatan apa itu kan Nabi Nuh ngitung ngomong aku sama ini ditambahi situ mulanya malaikat Israel itu ya kacau ya, malaikat lah ya no kacau aku ratau ngitung awak ya ratau ngitung apa jadi terakhir nyambahnya kan jabut nyamani Jibril ini wis kiamat ampun Gusti wis buat jabut kabeh sampun ya isi situ sinten Jibril kudu terakhir panitia kiamat kan malaikat apa Jibril jadi ini kudu sugeng nanti kiamat mergo panitia kiamat itu sinten Jibril wes cabut, wes entek pun Gusti, entek tenan pun, ijek telas Gusti, ijek telas, ijek kue. Jadi uang aku awal dia. Tapi masalahnya dia ni orang pinter. Saya aku yakin di Israel itu ilmuwan. Ya kan tidak ada buktinya. Saya belum merasakan. Ya, susah kalau nanti cabut. Artinya kalau dibilangi, wah sakit tenan seksine wes sakit. Tidak ada buktinya, karena saya tidak merasakan. Kita ide ini kujai ngono kira-kira aduh. Nah, jadi dielingno saiki nggih saged, tapi kan dia ndak tahu napa buktinya. Jadi lengen-lengen nak pitung pulau walu biasanya ketua ibu tenowo. Tito. Walatu khotib nilan ojo ngandani siro ni ingsun fil ladina tulamu ing dalam omong sing zalim kafaru tegesi kafir sopa ladina bitar ki ihlakihim kelawan usul ninggal den rusake wong akeh. Maksudnya Allah nak ampun ngeten ning medeni tiyang nggih. Noh, engko nek saku nyiksa kowe aja geman mengcancel. Engko nek wis tak siksa kowe getun. Dadi pangeran nuruti Nabi Nuh tapi dengan syarat sekali aku nyiksa noh kowe aja kecangkeman kon batalo penyiksaanku lho. Mereka yono nabi sing ngongkon nyiksa bareng disiksa. Ampun Gusti ampun sido. Mereka ora mentolo. Lah Nabi Nuh dikandani, sekali aku mulai nyiksa kowe aja geman ngusulno supaya ora si rasido. Jenenge apa wala tu khatibni fil ladzina zalamu e bitarki napa ihla kihim. Dadi Allah gak seneng nak napa dibatalkan. Padahal saged mawon. Nggih saged mawon terserah pangeran kados masalah Nabi Yunus sak siksane napa dibatalkan. Falaula kana qaryatun amanas fanafaha imanuha illa qawman apa Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum napa ilahin. Terus wonten nggih kaume Nabi badhe disiksa. Nabine getun umate getun terus siksanya dibatalkan. Tapi teng Nabi Nuh wala tu khatibni fil ladina zalamu ay bitarkin apa ihlakim artinya enggak boleh siksa ini dibatalkan mergo innahum satamne kaum nabi nu muhraquna iku bakal tenggelam kabeh iku pangeran ya kados tiyang ngoten wong nyangka sinten nak teng darat iso tenggelam ya tapi nak tsunami mlane wong ora oleh jumawa ora mungkin ning darat kok tenggelam apa gawe contoh napa tsunami wong ning darat tapi napa tenggelam mlane sampeyan ojo ngrasa bebas angka siksa ke namung la haula wala quwata napa illa billah boten nanten sing ngertos kita badhe sepundi boten wa ma adri ma yufalu bi wala bikum kita nurar roh sok ben niku piye mangan kula ge sering digugat bagi kiai-kiai lho jenengan kan yo ora roh lho sok ben niku piye tapi jenengan dadi kiai kok pede jenengan kok syukur mergo aku roh nak nyembah pangeran mesti benere mulane aku pede yo aku roh nak pangeran apian. Nah, tapi nasib kulo kan ra jelas, Gus. Nasib kulo jenengan kan ra jelas. Iya sih ra jelas aku kuwe, tapi pangeranku jelas. Aku kuwe ora penting, wong makhluk kok penting. Mung barang ra penting kok pertimbangno, kuwi malah kiai aneh. Barang ra penting kok. Sing penting ning donya aku pangeran iku urip terus, kuat terus, kuasa terus, iku penting. Lah aku mati ora penting, kowe mati donya ya jalan terus. Masya Allah, astagfirullah. Kok lagi roke kok Islam wis suwe kok lagi roh aku iku ora penting ngono penting. Jadi dunia aku rusak, aku nak pangerane mati. Lah pangeran ra iso mati. Al Hayyul Qayyum. Mulane aku dadi jimat Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kowe ngantuk ya ora apa-apa. Sing ora oleh ngantuk iku pangeran. La tak khudu sinatu wala naum. Mulane iki alim-alim nek ana santri ngantuk di baro, perkarane sing ora oleh ngantuk iku pangeran. Wis biasa. Paham gitu, terus wong itu ya wedi su'ul khotimah tapi aja berlebihan akhirnya raiso nyifati, raiso taladzut sampai Allah subhanahu wa ta'ala ala bi zikrillahi tatma'innul qulub makanya jenangan kudu ilingin, misalnya sampai wedi kula juga nak su'ul khotimah sepundi, gus kula nak melibun rokok sepundi kaya rasa sepundi, melibun rokok ya wis ya pantas aja, wong terima manusia kok melibun rokok ra oleh ya oleh wae, sing larang sapa. Bang, cuma masalahnya nak kowe mungkin mlebu neraka ya mestine atimu ya kandhani ya mungkin mlebu swarga. Terus sekali-kali ngeluh Gus nak nanti kula mlebu swarga ora bingung Gus ora tenate roh ya sekali-kali mbok ya paham GR ngoten aja kok. Nak kula mlebu neraka sepundi ya sekali-kali muni nak kula mlebu swarga sepundi Gus. Ora kaget mung dereng nate roh. Lha ini dawuh Imam Ghazali kula boten guyon. Jika seorang mukmin takut mlebu neraka kudune nak ndekne iman tenan ya mungkin mlebu swarga. Tapi setan ngridu wong mukmin kon membesar-besarkan kemungkinan mlebu neraka ben ora nyaman mbek Allah Subhanahu wa taala. Mestine cara berpikir aku ya mungkin mlebu neraka, ya mungkin mlebu swarga, padha mungkin. Tak kok padha mungkin piye? Amal salehku ora cukup, Gus. Mergo mlebu swarga iku ora butuh amal akeh-akeh, mau butuh rahmate Allah. Allah ora ngarah kalah, nek sing ngersakno tetep menang. Bu nggak malam sidik, nak awang ngerasa nak kuel bus warga, ke? Bus warga. Bu Nabi Adam di sini warga juga modal. Mungkin ini orang amal orang apa, cukup uripe tengok nanti. Warga, tenang aja. Warga, wae bapak ambek mbam di sini. Paham gak? Wae bapak ambek apa? Mbam. Jadi habitat manusia itu habitat surgawi, karena mbam, mbam itu lahirin di apa? swarga. Kita ora duwe bakat lahir ning neraka, Pak. Nek kudune iku potensi masuk surga itu lebih tinggi ketimbang masuk napa neraka. Mulane ana guyonan. Kanjeng Nabi ku marahi carane mlebu swarga. Dadi pintu swarga iku 8. Wis didudono carane iki nak wudu sing suci, nak salat ngene. Dicarane mlebu swarga iku lawange 8. Terus ana hadis miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncine swarga iku la ilaha illallah. Sementara kita ora tahu diwarai kuncine neraka. Berarti kita mlebu kemungkinane ra iso mergo ora ana kuncine. Lho mboten iki mboten guyon tenan. Tapi kok lucu, kowe iku ora ana kuncine neraka sawangane tetep wedhe mlebu neraka. Lah iku mlebu ndi butulan? Mulane jare ulama sing husnudzon. Ketok nak wong mene ora pantes mlebu swarga. Wong Allah iku kuncine mlebu swarga, kuncine omah iku wis didudono. Lah kunci didudono berarti kan Allah gak tahu nyeritakno kuncine neraka. Kowe tahu, mur ana hadis miftahun nar. Lah takok itu yang lain kembali ke ya tadi. Gus lanjuran kok pede. Tak jawab, mergo kuncine swarga iku aku wis duwe, wis dikai pangeran rupane la ilaha illallah. Lah kunci kun neraka wis ilang pun awake mijak. Kunci kun neraka wis napa? Ilang pun awake mijak. Dadi wong ora syukur piye? Wong kunci ku kata dasar, kata kunci, kuncinya di mana? Lu kuncine swarga wis dikekno kita rupane miftahul jannah. La ilaha illallah. Mulane ora bakal wong la ilaha illallah iku abadi ning neraka. Mergo wis nggawa kuncine. Sementara neraka ora ana kuncine. Muga-muga kowe ora iso buka ora ana napa kuncine. Ya tapi ana sing kiye pesi, mungkin neraka ora ana pintune, Gus. Saking ngambane ora ana napa pintune terus blang-blang ngono ae wae. Kok senengane kok pesimis? Senengane kok napa? Pesimis. Nah aku cara berpikir lah ngono ngene, ini orang-orang masyar aku harus gak kunci. Jadi malaikat tapi ngelebon aku neraka rawani. Aku harus gak kunci swarga, aku ngelebon neraka. Harus gak kunci swarga ya berarti berak melebu swarga. Keliru kan ngelebon aku neraka malaikat. Aku harus gak kunci apa? Swarga. Harus gak kunci hotel itu pelayannya kudu ngelayani. Harus gak apa? Kunci. Karena kunci aku juga ceblok. Nggih, kunci iman ojo geman apa? Ceblok. Carane sepundi? Ini ngekeh-ngekehno hujjah. Nggih ngekeh-ngekehno hujjah nak pangeran namung Allah Subhanahu wa taala disebut napa fa'lam. Fa'lam itu hujjah. Kamu harus punya logika yang mantap bahwa Allah niku pangeran. Lan pangeran namung Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illa. Mboten kok jumlah, enak jumlah niku aki-akian nglafatno. Niku wong paling sehat nggih paling akeh nglafatno. Tapi filosofi, nggih filosofi bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nggih carane gampang, bener Sayyidina Ali carane gampang, nak roh nak kira pangeran carane gampang. Kowe lahir iku karepem ta karepe Allah, kersane Allah. Kowe wujud iku karepem dhewe apa kersane Allah, kersane Allah. Kowe mati kersane kowe ta kersane Allah. Kok atus ketok, awam terus ketok nak kamu tidak siapa? Siapa? Khususnya ngakoni Allah. Jadi orang itu harus membombardir dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan. Nak pancen kue kuat tenan, ojo mati. Jadi wong kafir-kafir sing duwe senjata, duwe nuklir, duwe harta, apa mereka bisa menolak kematian? Tetap mati kan? Mulane Quran anggo celok falola ing kuntum ghairu madinin tarji'una ing kuntum shodiqin. Falola idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tanzurun. Nak kue jiaduk tenan, hebat tenan, pas ke mati nyawam cekeli jare pangeran. Lah saiki wong Islam goblok kabeh nganggep Amerika hebat, negara yang didaya hebat, orang kaya hebat. Kalau pangeran sederhana teorine Quran, orang hebat itu orang yang ketika mati tidak mau, itu hebat. Siapa orang hebat menurut Quran? Orang yang ketika mati tidak mau dan berhasil mempertahankan nyawanya. Ono ning donya ngene. Apa presiden Amerika gak mati? Apa penemu nuklir gak? Jadi wong mulane ngaji Quran nggih ben nganggep donya iku sepele. Falola ing kuntum ghairu madinin tarji'unaha ing kuntum shodiqin. Sebagian ayat nerangno falola idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tanzurun. Pas nyawam tok gorokan, nak kowe hebat tenan, dokter sing hebat, ilmuwan sing hebat. Mbok iku ra sida. Ana sing iso nolak mboten saged. Lah nek ra iso berarti kita ngakoni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati namung lillahi rabbil alamin. Lah nek wis tertanam tenan niku nanti yusabbitu wallahu alladziina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi wis mantep tenan. Saking mantepe nek ditakoki mungkar nakir marebuka nangis kados Robi Adawiyan. Nangis. Mungkar nakir bingung Gusti. Ketika nangis iku tak Robi Adawiyah mung ngendikan ngeten, Gusti, kawulane jenengan iki kok mboten jenengan ulang. Mosok jenengan dat paling jelas kok ditakokno pangeran iku sinten jeneng mbok jenengan ulang jeneng mungkar nakir jare kon mulang pangeran. Perkarane pangeran iku barang jelas kok dekne jek napa ditakokno. Dadi nangis dene iki Gusti kok wonten kawula kados niki. Wong barang jelas kok napa ditakokno. Matekno wae. Wali-wali kowe ora ketemu malaikat semeriang ajane balas ditanya nggih marep buka pangeran sapa ya Allah barang jelas apa takon tapi malah dianjuti tapi itu banyak mang wali umang ya sudah begitu sampean ora usah anggap iku kan cerita gawe gawe mboten saged kabeh wali mesti kena nas Allah takhofu wala tahzanu mesti enggak ada rasa takut enggak ada rasa gentar wa absyiru bil jannatil lati kuntum tua itu, terus mungkin sekali cerita-cerita kayak itu mungkin sekali. Wong kula nu ora iso bayangno, misale ketemu malaikat diamuk nu ora iso bayangno. Alasane ngamuk iku apa? Sale dekne hebat karena sama malaikat. Nggo iku malaikat ora roh nak kawulane Allah, ngaku yo kawulane kaya napa? Kawulane. Mulane bener mudin oleh mlete niku. Nek ana malaikat mungkar nakir tek, aja kaget, aja dredeg. Iku yo khalkun kaya kuwe. Fala yur hibaka wala is ijaka. Wah, aja gentar aja dredeg. Iku mono yo makhluk kaya kuwe, tapi budine maca mek meriah. Oh, gertakan wong meriah. Ya mudin kula, tangga kula sering tak gojong dadi mudin. Nak gertak kok aja ngono kuwi ora usah meriah, tenang ae. Jadi marai ngono tapi mudine mek napa? Dredeg. Sing bener Pak Khalil Bangkalan niku jeneng ulama tenan, gaya tenan. Ana kaji sugih tiyang Surabaya. Sing crita kula niku Ki Hamid Lasem sing nembe kapundhut iki, Ki Hamid bin Bedowi, Ki Hamid Lasem. Enggak nembe kapundhut seminggu yang lalu, enggak pernah mbah pe kula. Ke Ki Hamid itu bin Bedowi, Mbah Bedowi niku gadah mbakyu namine Maimunah niku buyut kula, iki buyut kandung. Ki Maimunah ngelahirno mbah kula terus ibu terus kula. Mau cerita. Mbah Khalil Bangkalan niku terkenal wali riyen teng Madura. Ya Syekhona Khalil sing yang ziarah teng Bangkalan niku Syekhona Khalil. Ya terkenal wali. Yo wonten kaji sugih Surabaya wonten. Saking senenge kiai wasiat nek aku mati sing nalken kudu Mbah Khalil. Lah Mbah Khalil ku kiai gedhe sing antri nalken nggih kathah. Umur rawuh tenan. Ya ji yo aku Khalil Bangkalan yo aku urusanku akeh. Ji yo kok anggere takoki malaikat muni rombongan iki Khalil. Enggak aku sing jawab tinggal mireh. Wong ngawa kabeh iki piye karepe? Ya ji yo aku kesusu ji. Kok ora takoki malaikat yo muni rombongan iki kiai apa Khalil. Enggak aku sing jawab yo. Mireh. Mireh sono wong antrine akeh ketemu meneh ngono nek. Yo cung aku penang mulang yo semoga anggere takoki ngenteni Mbah Khalil. Lha iku keren tenan kaya modern aja dredeg aja. Tapi ra wani dene dhewe mboten apa? Mboten wani. Nah iku wali tenan, bener ngoten niku. Pawe, lha sing bener ngoten niku. Ya jenenge sekaji aku susu dong ngopi mulang jenenge apa takoki muni rombongane Pak Khalil. Dhek kon ngenteni pertanyaane kan ngopo? Ngenteni. Dal jare Pak Khalil, aku dhewe ngenteni ketua rombongan jare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah malaikat ngadepi Nabi Muhammad yo meriang no. Malah ini masyhur sing ning gone cerita-cerita kewalian yo aku ora roh. Nek niki kula mboten roh. Kula ora roh yo jujur. Wong niki cerita Sayyidina Umar nate nyang tak mungkar nakir. Teng ngipine Sayyidina Ali. Mergo dene takoki malaikat, malaikate guayan. Muacak guaya medeni. Sayyidina Umar gentenan gertang biasa ngertak. Ya malaikat Allah, kamu tahu saya siapa? Ya ndak tahu jare. Pokoke aku nakoki. Aku iku kanca akrabe kekasih Allah. Sopo kok? Aku iku kanca akrabe Muhammad kasih pangeran sing mriyang kok malaikate. Kok kanca akrabe kekasih Allah. Mulane wong kudu di kegantungan wali utawa ulama. Kancane Mergo man ro'ani wa man ro'a man ro'ani wa man ro'a man ro'ani dakhalal jannah. Wong sing roh aku lan roh sing roh aku lan roh sing roh aku dakhalal jannah. Mulane wong yo gedeng toreko. Mergo sing ndek musal-sal salaman, sing ndek musal-sal delok wajah ulama nu tiang-tiang napa toreko. Kula lah nggih toreko, tapi yo aja mbok kono toreko wong-wong muni sewu ran mboten. Kula lah yo duwe sanad toreko. Mungkulah gak ada silsilah man ro'ani wa man ro'a man ro'ani wa man ro'a man ro'ani dakhalal jannah. Ini bahwa mereka malaikat ini tiang-tiang sing wedi be Allah, makhluk-makhluk sing wedi Allah. Mbok sebut Allah yang berdek. Mereka malaikat itu ya khafuna rabbahum min fawqihim. Malaikat dia wedi sinten pangeran. Mulai nak kue wedi be pangeran tenanan kok malaikatnya ya wedi. Mereka podo wedi ini. Jadi man khofa waha habahu kullu syai'in. Wong sing wedi tenan yang pangeran mesti yang lain menjadi segan. Menjadi napa? Segan. Mergo nur, nur yang ada di diri kamu nanti yang akan melawan malaikat. Niku sing mutawatir di surat Tabarok. Jadi mungkar nangkir nanti kalau menyiksa orang sing dolim tapi apal surat Tabarok kebingungan. Ini kula nate cerita. Kena apa surat Tabarok begitu populer. Mergo mungkar nangkir apa nyiksa. Ini hadis. Kali ini betul hadis, tidak cerita dunia wali mang hadis. Kalau sama enggak percaya lihat di tafsir-tafsir tentang fadilah surat Tabarok. Orang ini dolim, ketika mau disiksa surat Tabaroknya jilma, jilma jadi satu malaikat atau jadi nur. Dia mau karena akhir, kau enggak ngergani aku. Aku iki kalamu, aku iki kalamu. Terus dari karena akhir, aku diutus pangeran nyiksa wong dolim, kau itu dolim. Terus dari surat Tabarok, masalahnya saya ada di hatinya dia. Kalau di kamu nyiksa dia, kena saya. Wong aku ning jero dada nih. Mulane iki kudu apal ora lah go Quran wong isarate apal. Wong aku ning jero dada nih. Mulane kula nganti saiki janggal, nak sing maca tho ora apal iku mlebu ta ora. Masalahe ning kono jawabane wong aku ning dadane lan ora apal kan. Aku tau maca. Wah, ya tau ya repot. Panjenengan rada ketoke syaratnya apal panjen dalam konteks ini syaratnya napa apal. Tapi muga-muga ora syarat, paham. Tapi mosok kena dinego. Akhirnya bantah-bantahan malaikat mungkar nakir bingung. Malaikat kan gak di prosedur ABC kados militer kan mboten. Sekali ra iso ya ra iso dene wong pancen ra iso mikir. Ya, malaikat kan ra oleh mikir, ra malaikat mikir nak nyiksa wong ayu ra wani iman, repot. Malaikat ora iso mikir, pokoke kon nyiksa yo. Tapi bareng didebat. Mari didebat iki kalamu wah ora menungso, tapi napa? Kalamu. Perkancan hadis sokai ifa inna wuha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah ora bakal nyiksa ati sing apal Qur'an. Apa meneh niku sing apal Tabarok kan ngoten, meneh sing apal 30 napa? Jus. Apa meneh sing paham? Wah, malah keren. Lan kula niku pede. Ora krana sombong, krana iman syafaate Qur'an. Lan aku ora iman berarti mamang. Kula tawaduk tapi mamangku malah suladep. Nggih kula gak apal Quran tapi mboten mantu syafaate. Saged mawon kula mboten angsal syafaat iku jenenge mamang. Iku ra sopan. Dadi sombong kula luwih sopan timbang sopane sampean tak kandhen. Saman saiki tak bedheki. Mun niki termasuk alasan saya itu tidak peduli dikritik apa ndak, tapi ini alasan saya. Kenapa saya milih mirip sombong? Sekarang ada orang Zaid misalnya atau kiai atau orang tua. Kue duwe ibu terkenal lomo atau di bapak atau kanca atau siapa saja. Terkenal lomo nak ana tamu dikai mangan ya disangoni. Terus ana tamu saking sombonge rono ora nggo dhuwit. Cara saiki nggo dhuwit saumbalan tok mergo mantep mulai disangoni. Kowe nggo dhuwit saumbalan kok mulai piye? Ya? Aku nak dolan rono mesti disangoni ya dikai mangan. Sing sita ora nggo sangu pepe. Ya nak menolali iso wae ora. Nah, andai kan dua orang ditanyakan sama yang punya rumah. Kowe seneng di keyakinane iki mbek iki mesti milih sing keyakinan disangoni wae. Karena sangat yakin rahmate dene. Paham ya? Sing iki pula sangu PP rasional tapi suudzon, kurang pas lali. Lha iku pangeran ra seneng. Mulane kabeh wali mlete-mlete cara lahir. Kok Sablul Qadir nanti kan ana salabul ahwal, ana bahruwa, ana bahrun bila sahil. Ana salabul ahwal, anal qawwam. Jadi Sablul Qadir ora ana wong kepleset kecuali tak gandeng. Nanti dino kiamat. Husain Al-Halat kepleset, mari rasa angkatan be aku, terus angkatan tak selamat to jae wong. Usam, iya kabeh wali pede. Jadi Hasan Sadali, aku wis tau ngelangi ning segara pitu, termasuk segarane Jibril Mikail. Wis mlete-mlete. Gua ya gaya. Karena mereka sange husnudzane be pangeran. Sampe tak critani Aisyah niku putrane Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq Sayyid sing terkenal. Mboten Aisyah sing garwane Nabi, Aisyah binti Ja'far Shadiq. Gusti nak wiridan ngene, kowe nak wani ya tiru kok. Gusti, Atek kula mlebu neraka, kalimat la ilaha illallah tak eler-eler neraka. Tak umumno nek podo neraka iki lho delok ana kalimat ngene sucine kok ning neraka. Ora yo ora pantes. Wiridane ngono tok tiap bari wiridan ngono. Lho iku dadi wali gara-gara wiridan. Malaikat kok tak goblok-goblokno iki lho ana kalimat thayyibah kok ning neraka. Pikir tuh pantas tau orang. Jadi dia ada cita-cita besar mau memaki-maki malaikat. Kalau masuk neraka lu dulu malaikat cek goblok ya ada kalimat lain-lain kok tidak kok apa? Neraka itu malaikat itu siap-siap jawaban. Jadi jangan kira orang-orang yang khusnudon, khusnudon mau mendekati sombong kan, karena ekspresi manusia terbatas, kadang khusnudon mirip sombong. Lah, ketika tawaduk mirip putus asa. Lah itu masalahnya manusia. Engko sing ra seneng nafsirno sombong, sing seneng nafsirno iku pede. Padha, engko sing seneng nafsirno tawaduk, sing ra seneng nafsirno putus asa. Karena kita ndak cukup punya bahasa. Manusia pasti terbatas. Angger seneng mesti mirip sombong, angger pede mesti mirip sombong. Ya misale ki ape mangan. Wah, mangan kok enak ngene. Saya mangan. Ora suarep terus rokokan. Itu saking khusnudzone ning Allah akan berjalan baik-baik saja. Padahal iso wae pas kemangan sereten, pas kemangan kepleset, pas kemangan seletekan ri. Semua potensi itu kan ada. Tapi sajane Allah luwih seneng sing pede, pokoke nak mangan ndak ada apa-apa. Lah sing ra pede. Engko aku nang mangan nang iki ana racune, engko nang ndarani engko mari kolesterol. Engko aku pas mangan nang digoleki wong. Iki kowe nyugoi tamu sing perasaane kakean ngono iku seneng to ora? Gak seneng kan? Mane Allah seneng kawulane sing pede sing rata-rata ngawur kados. Menawane nabi-nabi riyen biasa hubungane mbek Allah. Kados Nabi Musa. Loro untuke kado pangeran, pede mawon. Lah saya Aisyah binti Ja'far Shadiq ku nate ngendikan, "Ya Rabbi, lau kuntu dakhaltun nar, laqattu kalimat la ilaha illallah ta aduruha fi ahli nar." Kalimat la ilaha ta enteng-enteng ning neraka. Apa tak omongno malaikat iki delok ana kalimat ngene sucine kok. Mlebu napa? Neraka. Saking yakine kalimat iku ora pantes ning neraka. Pancen kalimat la ilaha mergo miftahul jannah. La ilaha illallah. Tapi nek sing ngomong kuwe malah malaikat ganti pertanyaan. Cek gobloke, kunci swarga didegone neraka lah. Aku kuwatire malaikatmu sebagian ngene iku. Wong kok gobloke ngono, wong kok kunci swarga kok dalane moro. Lah iku yo perkara nak kok telu perkara. Tapi sing jelas kaya kudu yakin, ainul yakin sinten mawon sing nglafadzna la ilaha illallah mukhlishon biha qalbu dakhalal jannah. Soal suwene kapan ning neraka kaya yakin nak ora suwe, paham yakin ora suwe. Kan 7000 tahun kan ya cepet. Dibanding swarga selawase lawas. Kok kabeh ulama niku ijma sak suwe-suwene wong Islam mlebu neraka namung 7 dina. 7 dina sedinane mbek 7 tahun. Ewa 1000 tahun, berarti kinten-kinten nggih pinten? 7000 tahun. Badhe niku mumpun medal. Nak sing ra metu bakat selawase berarti paham. Niku mboten mungkin ahlul iman sing nyekseni la ilaha illallah ikhlas mesti dakhalal. Nah sampean tanglet Gus carane ikhlas piye gampang. Dilatih. Misalnya nglafal Allah dhewean ra ana wong roh, berarti kan ikhlas. Kadang di depan umum mergo mromosekno napa? La ilaha illallah. Mergo Allah iku ra seneng nak disebut dhewean. Man dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in sing khairim minhum. Wong sing eling aku dhewean ya tak sebut dhewean, tapi sing eling aku di depan umum ya tak umumno ning para malaikat di depan umum. Jadi misalnya kados kula wiridan subhanallah hamdih di depan umum, pangeran ngomongno temen kene iki bak nyebut aku di depan umum, mulane tak wales tak sebut di depan umum. Niki penting di depan umum supaya malaikat ini tidak macam-macam, karena pernah diumumno pangeran bahwa kita ini pernah disebut pangeran. Jadi pangeran meriang kan ngadepi kita. Wah, wong ku tau disebut pangeran. Bolak-balik. Paham ya? Mulane Hasan bin Sabit kata ulama sing ngendikan PD, saya tahu kapan Allah nyebut namaku. Jadi, kok bisa aja? Supaya ngerti ya. Terus dene dalil fadkuruni azkurkum. Allah menyebut Anda saat Anda ingat Allah. Nak eling di depan umum disebut di depan umum. Lah nak disebut di depan umum malaikat-malaikat yang mendengarkan ini nanti gak wani nyekso. Lah sampean sing pede mawon nggih nak eling Allah dhewean nggih sing pede di depan umum nggih napa? Lah ora pede tak pas maksiat. Jawab pas maksiat pede lah iku keliru. pas maksiat PD sok koyo ora ana azab. Niki tenan kula niku fatwa tenan mun ketok. Penjenengan nek mboten percaya golek iku lho. Termasuk periduane setan, kowe misalnya pas maksiat, iku koyo mak PD kasil. Misalnya ke pacaran ta bodoni wong PD kasil. Artinya PD kasil iku yakin maksiatmu terjadi. Sementara nek kowe pas sholat, pas ibadah ora yakin ditompo, iku riduane setan ben wong ora nyaman melakukan taat. Ya kan aneh kan, kas melakukan maksiat yakin kasil, pas nglakoni taat ndak yakin kasil. Kan seakan-akan agama ini problem, ya agama ini napa? Mulane Haris Al-Muhasibi niki kula maca teng Ihya tenan iki. Haris Al-Muhasibi gak tau ndelok langit 40 tahun. Ini tiap bar sholat, bar zakat itu nangis mergo gak yakin ditompo. Mulane diarani al-muhasibi, wong sing selalu menghisap dirinya sendiri. Diarani Abul Bisyr Haris al-muhasibi. Tapi akhirnya apa? Pas dia kapundhut itu digojlok pangeran. Ya akhirnya mbus warga, saking mudine pangeran mbus warga. Tapi pangeran nyoal ngene tok. Ya Haris, sebetulnya kamu itu orang baik karena takut saya. Ini yang diimpikan oleh wali-wali yang seangkatan beliau. Tapi saya kecewa satu hal sama kamu. Masa segitunya takut sama saya? Memangnya saya ini polisi yang menakutkan. Saroti mana napa polisi? Aku kok koyo polisi sing medeni mbek kowe. Wedi kok nganti ngono. Kowe ora isin mbek aku. Memandang saya ini kok serba menyalahkan. Ama tastahimin ni. Kowe ora isin mbek aku. Wedimu kok nganti ngono. Koyo-koyo aku tukang hukum. Akhir Haris nangis jek sepuro. Lah wali sing ngipi iki terus ora ndelok-ndelok sak enake perkarane jenenge. Jebule pangeran ra seneng to dibedeni teman-teman lah perkarane. Lah itu memang ya adalah bapak kula nggih seneng guyon, kula seneng wali-wali sing seneng guyon niku wae. Lah saiki tak bedheki sampean. Kowe duwe omah, nyugati mangan tamu. Separo tamu yakin kowe apian, mangan mbek guyon, rileks, santai. Separo tamu saking sopane mangan timik-timik rawani omong. Kira-kira kowe seneng ndi? Seneng sing happy kan? Lah Allah ning para kawulane iku seneng sing happy, kulu wasrobu. Wis kena mangan sing enak. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Terus kata-kata sarahnya Satibi tadi Sirawis Gorek, wa hadza amrun la tasahul uqul wa hadduna minhu atastik. Ini sesuatu yang mungkin nalar kita tidak sampai, tapi sudahlah kita percaya saja. Nah, kenapa kita percaya? Karena Quran itu kalamullah sing aslinya itu laisa bi harfin wala sautin. Tidak melibatkan suara, tidak melibatkan huruf. Itu yang kalamun azaliyun. Kemudian orang ini ditarik ke Loh Mahfud. Kemudian dia ngalami yang seperti itu. Dan itu bagi orang-orang dekat Allah sah saja. Kuntu samahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu satrusnya. Orang-orang yang dekat Allah itu ibaratnya mau melafadzkan apa saja itu sudah kayak mewakili itu. Kenapa begitu? Karena dia saking fananya pada dirinya sampai ya memang fana. Sehingga ya dia sudah, tapi bukan manunggaling kawula Gusti mboten. Misalnya begini, saya beri contoh. Andaikan sampean itu jadi wali. Sebetulnya saya bilang andaikan ini suuladab, bisa saja wali betul. Tapi kayaknya kok belum meyakinkan. Andaikan dulu, urutannya andaikan dulu. Kalau sampean jadi wali, itu enggak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari batu. Itu enggak tahu bedanya. Apalagi Nabi. Nabi itu malah enggak kepikiran kalau itu ada bedanya. Kenapa? Ketika kamu percaya kudroh azaliyah sing ghairu mahsuroh, kamu percaya kudrohnya Allah Ta'ala itu tama, sempurna. Itu kan sampean mesti berpikir, memangnya ayam bisa bikin telur? Memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam? Jadi sampean tahu betul kalau ayam itu tidak ada kudrohnya sama sekali, tidak ada kemampuan sama sekali untuk melahirkan telur, telur tercipta jadi ayam. Artinya apa? Meskipun sesuatu itu sudah adi, sudah biasa, tetap yang ada adalah kudratullah, bukan hukum adat yaitu ayam menelur. Sehingga seorang nabi itu misalnya Nabi Saleh ditanya, apa bukti mujizat kamu? Saya minta unta keluar dari batu besar ini. Dari Nabi Saleh, ya enggak apa-apa. Karena beliau itu tahu betul ketika unta lahir dari unta, itu memangnya unta bisa apa? Memangnya unta iso gawe unta. Ayam iso gawe telur. Semua itu ada kudroh azaliyah, ada kudrohnya Allah. Nah wali dan apalagi nabi itu tahu betul itu. Sehingga ya enggak ada bedanya. Misalnya para nabi sampean tanya, ayam bisa melahirkan telur, apa batu ini bisa melahirkan telur? Ya jawabnya bisa. Sehingga ya betul lah, terus ada nakotu soleh itu keluar dari apa? Batu. Dan Nabi Soleh ya biasa saja karena beliau memang nabi. Rasulullah ketika sahabatnya kelaparan, diundang Jabir masakannya sedikit. Ya beliau bilang ini masakan harus jadi banyak. Ya banyak, untuk orang sekian ribu cukup. Ketika sahabat kurang air di padang Sahara itu, sahabat bingung nyari air, Nabi malah sari masyurun. Sari terus ya santai aja ketika beliau dilapuri kurang air terus ya sudah minum air dari sini terus fana ba'al ma' min baini asabi'i. Karena Nabi itu orang yang tidak bisa didikte oleh hukum adat. Sehingga enggak terus ayam ini bisa lahirkan telur, berarti mungkin. Kalau batu enggak melahirkan telur, enggak mungkin. Terus kamu bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Itu kita kalau di matolek kan diajari. Padahal mungkin enggak mungkin berdasar hukum adat. Bukan berdasar kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang sudah begini, masalah rezeki juga gitu. Soalnya sementing barak pangeran, sok dimbarno pangeran. Akhirnya sudah sementing mu'amalah ambil Allah. Makanya ada dulu ada cerita seorang Habib, dia enggak punya pekerjaan, terus setiap hari dia sholat, tiap pagi ngantor. Ternyata dia ke musola atau ke masjid sholat. Terus kata Habib itu, ya Allah, semua orang yang kerja engkau gaji, maka saya ya harusnya engkau gaji. Itu ya terus suge, tapi bukannya ditiru boleh. Jadi ini apa ngantor, ya rati kantor, ya ngantor ini masjid sholat. Tapi ini enggak boleh gaya-gayanan, yang sudah makomnya seperti itu. Kalau sampean gak makomnya ribet. Tapi ini cerita ya, kalau tak belajar Quran. Sehingga para nabi itu gak kepikiran, misalnya Nabi Ibrahim itu gak kepikiran kalau api itu bisa membakar, karena beliau tahu api apa punya ikhtiar, api apa punya irodah, punya kehendak, api apa punya cara yang diinginkan api itu untuk membakar saya, kan gak juga, dia benda mati, pasti itu murtangan Allah. Sehingga ketika dia beliau mau dibakar, ya santai aja, beliau gak tahu bedanya, di sana sama di sini itu. Semua nabi itu begitu, makun tata drimal kitab walal iman. Makanya semua nabi itu rata-rata ummi-ummi itu, ya pokoknya sudah begitu. Makanya disuruh berdoa ya enggak mau. Kata malaikat Jibril, saya Jibril untuk nolong kamu. Enggak, saya enggak butuh kamu. Maksudnya kamu ngomong, nanti tak sampaikan ke Allah. Allah itu sudah tahu tanpa kamu. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Itu nabi. Nah, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama. Ketika mau perang Badar, itu kan musuhnya itu 1000 lah kira-kira gitu. Sahabat itu 300. Terkenalnya 313 sama dengan ashabi apa itu? Talut itu. Apa itu? Waqatala apa Daud, ashabi Daud itu.